صلى الله عليه kasihkan ke teman-teman NM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Ma'amaiyah yang saya hormati dari berbagai macam daerah yang pada malam ini berkumpul bersama di agenda rutin 17-an mengucapkan syafaat. Mbah Nun, Bapak-bapak Kiai Kanjeng yang kita doakan bersama diberi umur yang panjang, amin. Selalu diberkah ya, selamatan, dilapangkan segala macamnya. Kemudian langsung saja karena ini sangat padat agenda malam ini ya. Di kali ini NM kembali hadir dengan membawa teman-teman baru ini. Ada Mas Andre, ada Mas Ari, ini dari komunitas apa Mas? Perwakilan dari Nahdlatul Muhammadiyin. Oh, ada Mas Ari yang sebagai guru gitu ya. Jadi tema malam ini yang dibawakan oleh NM itu Taslihul Hayat. Nah, taslih itu kemaslahatan, hayat itu hidup. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ide sentral semua syariat yang dibuat oleh Allah itu adalah dalam rangka untuk kemaslahatan. Wama arsalnaka illa rahmatan. Jadi Allah mengutus Muhammad tidak lain adalah untuk kemaslahatan atau rahmat bagi seluruh alam. Kemudian makanya dalam semua aspek syariat Islam itu tidak ada yang bersifat personal. Hampir semua syariat yang diberikan oleh Allah itu selalu bersifat sosial atau kemaslahatan. Nah, dalam konteks ini Allah juga memberikan isyarat, misalnya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi Allah mengisyaratkan kepada kita untuk wis to aja mikiri aku. Jangan berpikir soal saya itu. Ora tekan uteke. Tapi berpikirlah soal makhluk-makhluk yang saya ciptakan. Nah, dalam konteks ini apa ya namanya? Sebelum kita menuju kepada kemaslahatan sosial, kita juga harus mengaca diri kita sendiri. Jadi kalau dalam konteks Jawa kan ada memayu hayuning bawono, memperindah keindahan dunia. Tapi sebelum memayu hayuning bawono kan ada ono step-stepnya gini Mas ya. Misalnya memayu hayuning diri. Awake dhisik diapik dhisik belum tentu tidak bisa wong awake dhewe urung apik kok arep mencoba. Terus memayu hayuning keluarga. Keluarga ditata. Makanya kalau di sekolah itu kan misalnya anak-anak itu ranking 1 dinilai dari fisikanya oleh songo, bahasa Indonesia oleh songo. Terus awake dhewe kan tidak bisa menjangkau ke situ. Maka di samping ada kurikulum sekolah juga ada kurikulum rumah tangga. Jadi anak yang ranking 1 itu apa? Ya dibuat dalam kesepakatan Anda berkeluarga, kita berkeluarga. Misalnya ngomong karo istri ini, ngomong karo suami ini. Bahwa anak yang ranking 1 adalah anak yang misalnya ibunya nyuci, anak refleks bantu. SW anak ranking 1. Anak yang ketika lihat halamannya kotor, maka dia langsung menyapu halaman. Jadi hal-hal semacam itu menurut saya penting untuk apa dikasihkan dalam keluarga. Kemudian tadi memayu hayuning diri, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sesama. Kalau itu sudah selesai, diri, keluarga, tetangga baru bisa kita memayu hayuning bawana. Nah, dalam hal ini jadi kita ini apa namanya? Mencoba memantas-mantaskan diri untuk menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh gampangannya gini Mas. Yang sedikit yang saya tahu, misalnya orang soleh itu selama ini dimonopoli oleh siapa? Para alim. Jadi nek tombo ati kae nek kanceng tombo ati terus kumpulono wong kang soleh. Langsung pikirannya kan kiai, ulama kan ngono kira-kira. Berarti engko ora ana tukang becak soleh. Engko ora ana misale wong tani soleh kan ngono. Maka kita coba perluas, misalnya soleh adalah orang yang ucapannya, perilakunya segala macam dipikirkan sedemikian rupa sehingga tindakannya tidak menimbulkan kerusakan atau mafsadat bagi orang lain kan gitu. Jadi soal kemaslahatan-kemaslahatan itu nanti ini akan diteruskan oleh Lek Tripan untuk memberikan apa ya kembang-kembang sebelum nanti ke Mas Ari dan Mas Andri. Monggo Lek Trip. Banter berarti. Saya sedikit mengingatkan mungkin agak switch sedikit dari apa yang disampaikan Mas Fauzi. Bulan Juli kemarin teman-teman NM menghadirkan Putu Mbarep, ada Pak Nawi, ada Mas Haji, ada Pak Mas Kun dengan segala cerita bagaimana bersinggungan ataupun bertemu dengan Maia, Simbah, dan seterusnya. Dua teman saya ini, Mas Ari, Pak Ari, yang satu Mas Hendri, ini dilalah ketemu mereka ini Putu Tengah karena mulai bersinggungan di atas tahun 2010 sampai 2017. Nanti Pak Ari dan Mas Hendri bisa cerita. Dan barangkali nanti ada contoh-contoh hal-hal yang sudah mereka lakukan yang itu sebetulnya soleh. Tadi Mas Fauzi bilang monopoli soleh akhirnya lebih banyak kepada para alim, para ulama. Nah, barangkali nanti ya Mas Ari yang wakil kepala sekolah, Mas Hendri yang kerja kreatif dengan dunia seninya, mungkin juga bisa jadi contoh bahwa orang soleh itu enggak jauh-jauh amat. Di sekitar kita banyak. Tetapi memang ada hal tertentu yang memang harus disematkan soleh itu kepada beliau, para alim, para ulama. Ada. Nah, nanti kita coba cari itu, kita temukan bareng-bareng. Nyingkat waktu saja, jadi monggo Mas Hendri dulu atau Pak Ari dulu. Oh, Mas Hendri. Ya. Pak Ari tadi di bawah sudah pesan, Lek, saya jangan duluan, ini keringetnya sak jagung-jagung. Oh, Mas. Kenalkan, saya Hendri. Di sini sebenarnya saya bingung mau ngomong apa. Dan saya disuruh cerita latar belakang kenal Ma'iyah itu seperti apa. Di waktu sekolah masih SMK tahun 2014-2015-an itu, tempat tongkrongan saya, warung kopi, itu kan kalau sekolah ngerokok di rumah itu belum berani ya. Jadi ya harus ngumpet-ngumpet, makanya sering ke warung kopi itu. Nah, di sana hampir tiap hari, tiap kesana, yang punya warung kopi itu ngeliat videonya Cak Nun terus. Diajak ngomong, bahasnya Cak Nun terus. Ya, akhirnya mau gak mau ya ikut nimbrung ngobrol masalah Cak Nun, apa yang diajarin dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika tahun baru itu saya mabuk parah sampai ketiduran di kloset. Ya, kloset jongkok itu, ketiduran di sana, terus dibawa teman di jalan itu ya. Itu tuh saya ngerasain jangan mati sekarang. Karena posisi udah enggak bisa ngapa-ngapa. Tapi saya ngerasa jangan mati sekarang. Dan saya cuma minta sama teman jangan dibawa pulang, jangan sampai bapak saya tahu dengan kondisi seperti itu. Dan nah, disitulah mulai dari titik balik saya. Akhirnya mulai mikir, buat apa sih hidup ini? Mikir harus ngapain dan lain sebagainya. Mulai lebih mendalami pembicaraan yang bahas Cak Nun, Cak Nun, Cak Nun, Cak Nun. Gitu. Yang awalnya cuma sebatas obrolan, mulai mikir, terus mulai diajak ke 17-an acara yang dikasihan ini. Dan ya akhirnya ilmu mulai masuk, dan ada beberapa poin. Pertama, salah satunya lah, itu tentang siapa sih dirimu, siapa sih saya, dan lain sebagainya. Siapa sih saya mencari, oh saya cocoknya kerja apa, saya ini sifatnya seperti apa. Mungkin bisa dibilang apa ya, muhasabah atau apa itu loh. Mohon maaf saya kurang tahu tentang bahasa-bahasa seperti itu. Saya mendalami siapa saya dan akhirnya, oh saya lebih cocok untuk berkarya. Akhirnya saya dalami, saya harus berbuat apa untuk menciptakan sebuah karya. Dan media untuk saat ini adalah tas. Saya ngeluarin tas, mikir gimana caranya bikin dan lain sebagainya. Berawal dari ilmu tentang mengenali diri sendiri seperti apa dan lain sebagainya. Mulai dari situ berkembang tentang manajemen, pengelolaan dan lain sebagainya dengan landasan ilmu-ilmu yang didapatkan dari Ma'iyah tentang kemaslahatan, tentang kejujuran, kerja keras dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu dulu. Iya, jadi gini Mas Hendri, ini kan bentuk dari kemaslahatan. Jadi misalnya apa yang dilakukan oleh Mbah Nun membuat Ma'iyah, itu maslahat enggak? Jelas maslahat ya. Maslahat itu apa? Migunani. sesuatu yang sifatnya kuli, universal, menyeluruh. Orang Kristen bisa menikmati Ma'iyah enggak? Orang Muhammadiyah bisa menikmati? LDII, NU, Gatoloco, aku? Bisa, apa meneng. Jadi ini bentuk dari kepada kemaslahatan. Kemaslahatan spektrumnya luas. Jadi sangat luas ya. Nah, makanya kata Rasulullah itu, ya Rasul, man khairun nas, kata orang Badui itu. Apa sebaik-baiknya manusia itu siapa? Qala Rasulullah. Rasulullah terus menjawab, wong sing dawa umure wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Wis dawa umure apik amale. Nah, pada konteks ini, saya tadi ngobrol sama Ali Trepan. Kenapa orang kemudian bisa migunani, bisa memberi kemaslahatan pada orang lain? Salah satu titik poinnya adalah karena dia tahu potensi dirinya. Maka ada sebuah apa namanya dalil man arafa nafsahu faqad. Jadi kalau dulu di Ma'iyah-Ma'iyah sebelum pandemi itu sudah dibicarakan tema-tema kenali siapa dirimu dan jadilah ahli. Maka untuk menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat luar biasa bisa dilakukan kalau kita terus menggali potensi nek karepe Gusti Allah apa ning awake dhewe. Jadi ada Allah. Kalau kita mengimani Allah tentu harus mengimani Rasulnya. Kalau sudah Rasulnya pasti Mbah Nun suka mengatakan ada teori segitiga cinta. Jadi Allah tresno Allah mesti ngakui Kanjeng Nabi. Wong nek ngakui Kanjeng Nabi mesti sayang karo sesamane kan gitu. Maka kalau salah satunya tugel berarti batal. Lah Mas Andri ini ya. Ini dari sejak SMA ini. Terus jarene ning kelas iki gak oleh ngerokok ta ning sekolah. Yo metu ning angkringan. Lah ning angkringan itu pertama-tama kok iki wong nyetele YouTube. Itu Mbah Nun terus penasaran. Yo akhirnya kanca-kanca ning kono do penasaran nyetele YouTube. Lah bahkan sampai akhirnya dia mengkonsep hidupnya aku berarti umur sekian harus gini, umur sekian harus gini, umur sekian gini, itu manfaat dari Ma'iyah. Nah, menurut saya bentuk-bentuk kemaslahatan itu harus kita ciptakan lebih banyak mencontoh dari guru-guru kita yang sudah mengajar. Ini pertama dari Mas Andri. Kemudian Mas Ari bisa meneruskan. Ini karena waktunya sangat singkat harus cepat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ari Hadi Susilo. Saya guru Benjas SMP Muhammadiyah, Satu Minggir di daerah Godean, Sleman. Perjalanan spiritual sebelum saya kenal Ma'iyah, saya dari TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah itu di negeri. Apakah itu kebanggaan atau tidak, saya tidak tahu. Yang membuktikan bahwa itu tidak sebuah banggaan adalah ketika tahun 2010 saya masuk di SMP Muhammadiyah. Mohon maaf untuk jamaah Muhammadiyah, saya taunya tahun 2010 pendiri Muhammadiyah adalah Amin Rais. Mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk melecehkan, ya tidak tahu. 2010 internet belum ada, HP saya masih Nokia 2, berapa itu lupa saya. Tidak hanya itu, pendiri NU nggih Gus Dur. Saya tidak tahu sama sekali tentang pengalaman. Ketoke sing ngono ya akeh koncone kok. Ya ora. Saya masuk di tes siapa pendiri Muhammadiyah, saya baru masuk ke gedung SMP sekolah saya, ada foto Kiai Jimbah Ahmad Dahlan, iki sopo? Oh, iki sing ngedekne sekolah. Menurut saya jujur mohon maaf 2010 saya belum tahu Kiai Ahmad Dahlan. Setelah sampai di sana di bawahnya ada tulisan pendiri Muhammadiyah. Ya Allah. Lah Amin Rais sopo? Ya, monggo. Itu sepengetahuan saya karena saya jujur bukan anak pondok. Tahun 2010 saya harus bekerja di Muhammadiyah. Apakah saya salah jurusan? Saya mungkin tidak karena saya sudah 12 tahun sampai hari ini menjadi wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah sing ora ngerti pendirine Muhammadiyah. Ya mohon maaf. Sampai di situ, setelah itu saya dikenalkan banyak hal sampai akhirnya saya menemukan Ma'iyah. Itu pun ya karena sama dengan jamaah YouTube. Sampai saya akhirnya bertemu dengan salah satu teman kami yang juga aktif di Simpul Manekes Kudro. Nek arep teko kenal Cak Nun, kenal Mbah Nun dan lain sebagainya, itu tanggal 17 ning TKIT alhamdulillah. Sampai hari ini saya pertama itu saya kesini saya pakai pakaian putih alim seperti ulama. Ya karena pengajian. Sampai di sini kok ketemu lek trip kaya ngene. Iki salah pora aku. Sampai akhirnya saya bisa mengenal 2012 saya mengenal Ma'iyah. Sampai akhirnya saya enggak tahu Ma'iyah Muhammadiyah NU saya juga enggak tahu. Tapi saya akhirnya arahnya lebih mengenalkan atau apa. Saya mungkin satu-satunya guru di sekolah saya yang sering sholawatan. Oh iya, sebelum sholawatan tadi akhirnya 7 tahun setelah saya mengumandangkan bahwa saya salah pendiri Muhammadiyah, tahun 2016 saya ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan dan jaluk ngapura di hadapan makamnya karena saya tidak tahu bahwa pendiri Muhammadiyah adalah beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sampai akhirnya di sekolah kami saya yang sering selawatan awalnya cukup pakai earphone, tahu-tahu kuping saya kok sakit. Akhirnya saya lepaskan, tak copot earphone kok kurang banter, akhirnya nganggo simbada kayak gedhek kesisan. Akhirnya di kantor sering solawatan Kiai Kanjeng, gamelan Kiai Kanjeng, dan solawatan apapun. Bahkan puncak saya, menurut saya adalah ketika saya mengenalkan Sohibul Baiti di menjelang ujian nasional. Jadi anak-anak saya kumpulkan di seperti aula seperti ini sekitar 200 orang, karena saya bingung mau nyetel apa. Akhirnya ada lagu Sohibul Baiti di YouTube dan ada artinya toh. Akhirnya saya setelkan ternyata pada nangis. Saya jadi wedi. Iki Muhammadiyah kafir apa ora? Karena saya takut, jujur saya takut tapi atmosfernya itu bisa kelihatan ternyata anak-anak bisa menikmati dan akhirnya yo hasilnya baik, Pak. Ya sama saja. Saya enggak tahu hasilnya baik tapi di malam itu saya benar-benar menyaksikan anak-anak begitu hanyut dalam alun-alun Sohibul Baiti selama 7 menitan kalau enggak salah, oke? Ya. Dan untuk melanjutkan di Mas Fauzi jadi kemaslahatan karena saya tadi sudah diperkenalkan sebagai wakil kepala sekolah, mumpung saya masih menjabat dan mempunyai kekuasaan dalam tanda kutip di sekolah, saya pengen menyatukan dengan kemaslahatan tadi. Saya di sekolah kami membuat kantin sekolah yang isinya itu adalah dari Bapak Ibu guru untuk urunan. Di membuat sebuah kantin awalnya jenenge BUMS, Badan Usaha Milik Sekolah. Jadi tidak jarang ketika Bapak Ibu guru ketika mengajar itu membawa gorengan, sego kucing dan apa karena memang di sekolah kami belum UMR. Dan saya yakin ketika dengan mengenalkan atau membuat sesuatu yang maslahat itu tadi Bapak Ibu guru juga mendapatkan keuntungan dari situ dan menjadi tambahan penghasilan ketika berada di situ. Alhamdulillah sekarang BUMS jadi satu-satunya kantin di sekolah itu yang akhirnya tetap muter lagi dan menjadi ladang untuk perekonomian kepada Bapak Ibu guru. Dan akhirnya untuk menutup BUMS di sini bukan sebagai badan usaha milik sekolah lagi tapi sebagai bebrayan untuk maslahat sesama. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari dan itu ya betul-betul sangat maslahat. Tapi tentang Muhammadiyah tadi tenang, jangan khawatir karena di sini insya Allah yang beragama Islam semuanya Muhammadiyah semuanya ya. Mesti pengikut Muhammad. Bahwa kemudian ada Muhammad NU, Muhammad LDII, ada Muhammad Salafi. Tapi kan semua Muhammadiyah. Ya. Jadi aja khawatir, semene koncane sampean kabeh iki. Gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa agama dan keberagamaan dan terutama adalah agama Islam bukan semata-mata agama ritus, bukan agama arca, tapi adalah agama terletak pada gerak, pada sumber kemaslahatan. Gitu Mas Tripan. Mas Tripan barangkali mau menambahi lagi. Terus kemudian langsung nanti. Oke, siap. Tadi Pak Ari cerita soal Nyun Sewu Bapak Amin Rais itu saya dengar ini ketiga kalinya dan enggak bisa nahan untuk tek ketawa lagi gitu. Karena yo saking wong nek lugu jupolos ya seperti ini, ndak bisa dihakimi bahwasanya Pak Ari itu salah, ndak bisa. Karena waktu itu memang ya terbatas jenengan nggih. Untung jenengan ketemu itu tadi pas mlebu sekolah Muhammadiyah yo jebul fotone pendiri Muhammadiyah iki bukan Pak Amin Rais lagi. Nggih. Apa yang dilakukan Pak Ari di BUMS tadi bebrayan untuk maslahat sesama. Saya pikir judulnya badan usaha milik sekolah. Ternyata beda. Ini kan itu tahun berapa Pak? Misalnya jenengan pegang Pak Ari. Itu mulainya tahun sekitar enggak salah ya 2018. 2018. Setelah 2012 kenal Pak ya. Iya. Ya, pokoknya saya kalau sebelum tanggal 17 mesti gendeng. Pada tanggal 17 ayam. Engko 17 tekan tanggal 15 gendeng meneh 15 iki. Engko 18 ayam meneh 17 18 ayam meneh. Jadi siklusnya seperti itu. Yeah. Dan ketemunya ide BUMS itu ya kira-kira kalau enggak salah sekitar 18 sampai 20 setelah tanggal 17. Nggih. Okay. Berarti besok pagi ini gendeng dobel. Ya? Insyaallah. Wis biasa nonton tok gendeng saiki ning panggung gendeng gitu. Ya. Berarti ada jeda sekitar 6 tahun Pak Ari nyerap apa saja yang diserap untuk bisa manfaat maslahat di pola beliau dan seperti ini. Bukan berarti ini ukuran untuk teman-teman ataupun untuk siapa saja yang hadir malam ini, tapi nek kanggone saya mbayangke tadi guru-guru mangkat nggawa gorengan sing digawe saka omah, terus sego kucing, terus diseleh ning kantin, terus dituku murid-muride, terus kuwi iso diputer balik dienggo nambahi penghasilane para guru. Iki nak asline sampean ora gendeng, Pak. Genius. Nggih, cuman terlambat ketemu itu tadi pendiri Muhammadiyah. Untuk nyingkat waktu pointing yang disampaikan Mas Hendri juga saya garis bawahi. Jadi Mas Hendri sekarang sudah beristri, sudah punya anak, Pak Andri, Pak Ari juga. Mas Hendri ini kilas balik untuk mengambil sikap tahun sekian harus menikah, tahun sekian harus punya anak, harus bekerja ini segala macam, ini top. Sebenarnya banyak bisa diceritakan tapi mungkin waktunya tidak terlalu panjang. Gimana kalau anu Mas Fauzi, coba kita ambil respon dari teman-teman yang itu tadi. Oh ya gini aja, Ibu nyuwun sewu yang sedang tik. Nah, jadi kan sudah berkeluarga? Sudah. Kalau saya minta tolong maju ke panggung, mau? Mau dong. Mau ya Bu, mangga Bu. Satu itu. Kedua, sing persis ngarepku, aku kopi ireng, burine kopi putih. Sopo kira-kira? Nah, jenengan. Ya, jenengan. Pak, ya, maju ke depan. Untuk mempersingkat waktu. Jadi kembali lagi, kemaslahatan itu bersifat kuli, bersifat universal, bukan juz'i. Dia tidak dipenjara oleh bendera-bendera, oleh ormas-ormas, tapi menyeluruh. Jadi karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu melainkan untuk kemaslahatan bagi hambanya. Jadi kalau kita kenal misalnya dari segi ukhuwah misalnya, ada ukhuwah apa? Ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah. Ana menera? Hah? Ana menera? Berarti karo menungso, karo sesama negara, karo sesama orang yang beragama ya, Islam misalnya ya. Yuk terus kewan ditinggalke. Terus tumbuhan ditinggalke. Berarti tambahi loro Mas nek ngono. Ukhuwah nabatiyah sama ukhuwah hayawaniyah ngono kuwi. Kurang siji Mas Fauzi. Ukhuwah jinniyah. Ukhuwah jinniyah. Oh, iya. Karo jin barang ya. Nggih. Iya. Jadi 6 berarti. Wah akeh banget iki temuan anyar iki. Engko tolong guru-guru iki mbokke ning ujian ya Pak Guru ya. Mbuh ngarang-arang ngopi ya. Misalnya saya pernah baca buku itu namanya bukunya Gus Fadil itu. Jadi ada seorang kiai ceramah di sebuah daerah, rumahnya pati, terus habis ceramah dia pulang. Tapi sebelum sampai rumah dia mampir di masjid alun-alun. Dia sholat isya di situ, begitu sholat terus pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, padahal itu alun-alun jauh dari rumah mas. Begitu di rumah, nyeleh ke kopiah, meletakkan kopiahnya, itu ditemukan semut. Wah ini kiai wedi, ngundang supir ya. Kang Rene sih, ngapa kiai? Aku terkemenen yang masjid alun-alun. Lah ngapa? Iki ning kopi aku ana semut. Wah, urusannya napa Pak Yai? Lah nek semut iki anak ning masjid kono iki ibune goleki. Nek iki masjid ibu anake goleki, aku moh kon hisape aku bermasalah mergo semut iki. Iki semut, Mas. Lah apa meneh sing ngingu manuk sapa yo? Ayo. Munir iki. Manuk itu secara fitrah punya hak apa? Ora, dia punya hak biologi sirah. Nah dikurung dewean terus orang kesampaian loh hak biologis ya, ayo. Saya enggak tahu soal itu, tapi itu menjadi refleksi kita. Saya juga tidak akan se-ekstrim itu, aku yang sering kita semut ya. Tapi apapun konsekuensinya, ketika kita misalnya memelihara hewan, ya apa nih dengan layak? Orang yang dikon ngenduk, gue ratau dipakani misalnya kan. Jadi hal-hal semacam itu. Terus juga siapa yang tahu kita bisa memberi maslahat atau minimal manfaat kepada orang lain? Sing iso ngukur awake dhewe, tapi predikat itu nanti dikasihkan oleh orang lain. Makanya di Ma'iyah misalnya Simba memberikan matrik dasar lima Islam. Matrik dasar hukum Islam. Sekali lagi saya tadi ngomong bahwa agama itu bukan sekedar ritus, tapi ada konteks-konteks sosial. Misalnya ada makruh, ada haram, ada mubah, ada sunnah, ada wajib. Bahkan itu bisa tidak hanya berlaku di soal misalnya ritual, tapi di konteks sosial yang lebih luas juga kita bisa menggunakan itu kan misalnya. Misalnya Mas Andri ngadain acara, saya datang acaranya rusak. Berarti saya posisinya manusia apa? Hah? Haram. Nek Mas Andri ngadake acara, aku teko ya apik. Ora teko ya ora apa-apa jane. Hah? Mubah. Aku teko luwe apik. Ming ora teko ora apa-apa. Kita juga dalam hal-hal lain minimal orang gawe rusak donya. Gitu loh. Jadi kita bisa mengukur diri sendiri. Mbok ana pilihan lurah, mbok ana pilihan caleg, mbok ana pilihan RT, mbok ana organisasi sosial apa, dalam tindakan kita mengukur-ukur diri, memantas-mantaskan diri awake dhewe janjane pantes ora nek ngono. Ming nek sampean pantes ngerti ilmune, paham segala macam, tetapi Anda tidak melakukan itu semua ya dosa juga. Ini bisa dicari sumbernya misalnya. Oh iya. Ndak kedawan wis. Langsung saja ke Bapak siapa namanya? Bapak Unggul. Langsung Mas Tripan dipandu. Pak Unggul. Soal kemaslahatan. Luar biasa, namanya jenengan luar biasa. Saya ingat Unggul itu makna asli dari Jawa. Setahu saya. Sliman jenengan. Gini, jadi ini semacam apa ya pertanyaan supaya teman-teman punya simulasi pikiran yang baru. Pernah gak jenengan melakukan sesuatu hal yang itu menurut jenengan manfaat ternyata malah mudorot? Terus sebaliknya, jenengan melakukan sesuatu yang menurut jenengan itu mudorot tapi ternyata malah maslahat. Nah ini rada angel dan monggo sak merdekane jenengan supaya nanti bisa kita elaborasi bareng-bareng dengan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasa Indonesia aja ya, Pak ya. Ini pertanyaan. Jadi yang menurut kita jelek tapi ternyata baik, yang menurut baik ternyata jelek. Saya ini kan masih egois, Pak. Kalau saya melakukan sesuatu yang saya anggap baik, ya pikiran saya baik-baik aja gitu loh. Tapi kalau saya melakukan sesuatu yang saya anggap buruk, ya memang saya niatin untuk keburukan. Ya, jadi gini, saya tuh selalu enggak percaya dengan yang namanya kilaf, Mas. Benar di kehidupan itu yang namanya kilaf tuh enggak ada. Kalau kita melakukan kebaikan, yang kita niatin baik. Kalau kita melakukan keburukan, ya memang kita niatin dengan sadar bahwa itu buruk. Jahat. Jadi saya paling enggak percaya kalau orang melakukan sesuatu terus ditangkap atau digerebek ngakunya kilaf. Kilaf kok udah. Ya sebenarnya kilaf itu ya pasti suatu kejahatan yang memang sudah diniatin. Mudah-mudahan enggak ketangkep gitu kan. Nah kalau ketangkep judulnya kilaf. Kan kasihan kilafnya itu. Pas enaknya enggak diajak, giliran ketangkep, dijadiin tersangka, kasihan. Saya rasa sih dengan pemahaman kehidupan yang masih mentah seperti ini, Mas, kita hanya bisa berniat untuk kebaikan aja. Masalah nanti orang menerimanya itu menganggapnya menjadi baik, ya alhamdulillah. Tapi kalau kita dengan niat baik, kita jalankan dengan baik, tapi orang menganggapnya sebaliknya, yaitu gimana dengan Allah saja menyerahkannya. Toh kita kan juga enggak bisa menilai orang lain. Kita juga enggak bisa menilai diri sendiri. Ya kan? Kita hanya bisa dinilai oleh orang lain atau Allah selalu sebagai hakim akhirnya. Itu aja sih, Mas. Yang penting seperti kata Mbah Nun, hidup itu enggak usah terlalu direncanakan. Yang penting niatmu baik, baik, baik, jalankan dengan baik dan hasilnya serahkan kepada Allah. Dahar. Jadi Allah, Mbah Nun kan selalu bilang bahwa Allah itu enggak menuntut kita harus berhasil kok dengan keinginan kita, dengan rencana kita, dengan usaha kita. Yang penting kita sudah berusaha sebaik mungkin, dengan niat sebaik mungkin, hasilnya ya itu sudah takdir Allah itu aja. Saya rasa gitu sih, Mas. Mohon maaf kalau terlalu cetek ini, ya memang baru segini pemahamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, monggo sini. Jenengan, jenengan. Nggih, nggih. Ibu jadi, yang ayo. Ibu. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, ayo, Mbak. Enggak apa-apa. Monggo naik, Mbak. Ini kan yang sudah berkeluarga. Jenengan yang belum, monggo. Monggo, ayo, ayo, Mbak. Monggo. Ben imbang. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo. Ayo. Ayo, Mbak. Oke, oke, oke. Mbak, monggo, Mbak, sini, Mbak. Jenengan, jenengan. Iya. Ayo toh. Ayo. Wes siapa yang mau? Nggih, yang sudah. Ayo dibantu keluarga. Biar biar cepat. Ayo. Biar anu apa banyak banyak efisien waktu. Mbak jenengan? Nggih. Oh, jos. Delok guyune wis jos. Siap. Monggo-monggo, Mbak. Monggo, langsung monggo, Mbak. Nah. Gila. Alhamdulillah. Nggih. Monggo, Mbak. Mriki nama mriko. Nggih, nggih. Pertanyaannya masih sama seperti Pak Unggul tadi. Mungkin jenengan langsung Mbok Anlali, karena kadang kan memang kalau sama anak-anak sering lupa. Saya juga sering lupa kalau sama anak saya itu lali nek iki anakku gitu. Kadang-kadang juga seperti itu. Terus banyak anak. Terus anakku Bapak Irasip gitu. Saya Mas, saya cerita saya. jadi tadi Mbak apa yang ditanyakan adalah pernah Kak jenengan itu merasa melakukan suatu hal yang itu menurut jenengan manfaat, oh ternyata maslahat, oh ternyata malah mudorot dan sebaliknya. Monggo sak merdikane jenengan le ajeng jawab. Tahu basa Jawa to? Insyaallah. Ah nggih. Coba tulen. Oh sip. Moga-moga Mbak pun merdikane Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Muharramah dari Magelang. Jujur nggih, baru kali ini menghadapi disuruh apa berbicara di depan banyak orang kayak gini. Nggih, kalau sing wau di napa nggih pertanyaan sing dimaksud nggih mungkin banyak. Cuman untuk menyampaikannya terlalu pribun nggih. Terlebih untuk, karena saya itu bilang masih belum tua banget, tapi anak udah tiga. Suatu apa ya, tantangan yang sangat luar biasa bagi saya dan bani anak-anak tentang mengasuh anak. Kalau dibilang saya ini ibu nising terlalu nopo nggih, egois nopo terlalu gini pun apal terlalu cerewet, terlalu galak, terlalu pripun istilahnya kalih anak, terlalu mengekang nopo gimana, tapi orang lain berpandangan karo anak eko terlalu begitu, tapi kan tujuannya saya supaya anak bisa apa yo mandiri, bisa kalau dibilang memaksa anak untuk dewasa sebelum waktunya katakanlah. Ya itu prinsip saya yang mungkin kalau orang lain memandang beda konsep gitu nih. Mungkin di situ yo permasalahan kalau saya adalah mengasuh anak yang kadang menjadi bumerang dan menjadi perang pikir di antara mau melakukan ini harus gimana sih cara mengasuh anak yang baik, yang bijaksana, yang benar dan tidak menyiksa batin gitu. Kadang kan kita karepe ngene tapi anak kasihan kan. Terus di sisi lain kalau mau itu di sisi lain iya kita kadang memaksa, kadang kita egois sebagai orang tua memaksa anak, kamu harus ini, kamu harus itu. Tapi kemampuan anak berbeda-beda. Sedangkan emang anak saya itu kan kembar nggih. Satu dari anak yang kakak dan yang adik kan kemampuan berbeda-beda di situ. Kadang saya anak yang satuku gini, terus yang kembarnya yang satu begini kan berbeda itu perkembangannya kadang udah kanan sendiri gitu. Dari pertanyaan tadi kira-kira mana yang tadinya misalnya jenengan anggap itu sebuah masalah ternyata kok tiba-tiba kok ora apik misalnya. Ya karena kalau terlalu saya itu menekan anak gitu loh. Kadang juga kasihan sama anak itu loh. Kalau kamu harus gini, kamu harus gitu. Ternyata kalau bagi anak kok bikin anak down, bikin anak takut berekspresi. Tapi kadang dibalik itu semua gurunya mengapresiasi gitu. Kadang ini anaknya perkembangannya bagus, tapi apakah cara ini cara saya mendidik anak itu salah apa betul itu saya belum tahu gitu. Jadi sebetulnya memang ruang bicara hal-hal yang sudah dilakukan ini memang agak privat ya. Tapi memang sedikit saya bisa tangkap dari njenengan dan Pak Unggul ini tadi ada kegelisahan yang itu terus dicari untuk ditemukan janjane pase piye gitu kan. Jalan keluarnya itu tepatnya bagaimana dan pantese piye gitu kan seperti itu. Nah, ini kan tadi kalimatnya Kang Fauzi itu kan memantaskan gitu kan. Prosesnya kan terus memantaskan diri. Misal tadi Pak Unggul cerita soal Yoki Love kuwi ra ono. Kilaf itu memang soal bela diri ya. Oh sudah terjadi kan kilaf. Itu kan saya terus kelingan. Oh tiba-tiba kok ono stempel orang dalam gangguan jiwa itu. Yang keri-keri ini kan itu sedang agak tren kan. Saya coba tanya ke jenengan berdua ini supaya ada cara pandang baru mungkin kami tawarkan bareng-bareng dari Elam. Jenengan punya putra dua laki-laki nih? Satu laki-laki, dua perempuan, yang pertama, yang kedua kembar. Gitu. Jenengan punya putra? Dua putra, satu istri. Oh, dua putra, satu istri. Jawabannya aneh tadi. Jadi anaknya, bojone ini termasuk anaknya. Ini ya, apa ini? Baju putranya jenengan ukurannya apa? Mbak. Sing putra? Iya, asal saja salah satunya. SM, XL, X atau LL atau double L? Kalau yang kecil pastinya M. M. M. Jenengan salah satu dari anak jenengan? Yang besar yang nomor 2 S. M sama S. Jadi gini. Pasti ketika kita berkeluarga ada satu proses di mana awak dhewe nglambeni anak awak dhewe gitu kan. Itu hampir setiap hari. Saya yang tidak bisa saya lakukan ke anak saya itu memandikan, karena tidak berani. Lain itu saya lakukan semuanya. Jadi gini, niat untuk ngelambeni anak itu pasti baik. Tadi dengan cerita, yang penting niatnya baik, nanti Gusti Allah nulungi. Nah, di dalam kan niat baik ngelambeni anak ini, kan tadi saya tanya ukurannya apa? S. Nek misalnya S sampean kan gak unik lambine gak unik anaknya sampean XL kui bener apa luput? Nah, bener atau salah lah gampangannya? Belum tepat. Tidak tepat toh? Ya. Nah, bener atau tidak tepat? Nah, tadi jenengan cerita salah satu bajunya adalah M. Terus dinaik lambi L. Kan mesti kegeden toh itu? Masih lumayan, Pak. Masih lumayan tapi kan tetap ono rasa ndak pantas. Dan itu ndak boleh terus bela diri. Wah, aku lagi kilaf itu tadi ndak boleh. Terus putra jenengan cowok nek dinaik lambi rok. Itu bener apa salah? Ndak mungkin kan? Nah, berarti satu proses niat baik kita untuk ngelambeni nyandangi anak kita itu kan harus tahu benarnya. Anakku lanang, pakaiannya lanang. Bener ini ngono. Anakku wedok, pakaiannya wedok. Nek diulak-walik mesti ra bener. Ono kegelisahan pikiran dan hati yang menolak itu. Terus misalnya gini. Sudah dinaik lambi M sesuai ukuran. Terus ternyata warnane anak iki senengane warna abang, dinaik warna putih. Enggak mau toh? Ini kan salah satu tadi yang disampaikan Mas Fauzi. Kalau kita tahu jane iki potensine bocah iki nendi? Pengene ning abang kok dinaik putih. Enggak ketemu. Nanti enggak pas. Kita mau jadi orang yang maslahat secara pemanfaat secara kepada banyak orang, ya harus tahu saya ini janjane dinei pangeran itu bagiane ngono apa. Pak Ari dadi wakil kepala sekolah iso nggawe BUMS dengan kekuasaannya dalam tanda kutip sing iso nambahi penghasilan para guru. Nah, ini kan cetha. Terus misalnya sudah ukuran M dan sudah warna merah. Wis berarti apik toh, ketemu benere, ketemu potensine. Jenengan kira-kira ketika nyawang anak ketemu apa dengan pakaian yang pas dan ketemu benere itu sing niati rasane apa? Puas. Puas. Pantes. Wah, anakku pantes. Lah. Frame pantes ini mungkin bisa diduplikasi ke yang lain. Seperti itu. Usulan dari kami seperti itu. Ngoten barangkali bisa jadi media belajar bersama. Matur nuwun, nyuwun sewu kalau ada salah kata Bu Entina Budha. Nggih, matur nuwun. Tepuk tangan dululah untuk Pak Unggul dan ibunya. Tak enteni, tak hitung-hitung kok 1 detik, 2 detik, 3 detik orang tepuk tangan tuh iki. Nah, makanya tak gede. Jadi, ibu tadi ya sudah. Ini mungkin untuk kesempatan kali ini NM dan Simba sudah rauh. Allahumma salli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha dan anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Nahdlatul Muhammadiyin. Saya mendengarkan dari awal. Ya maknyihan ki pakai ilmu silat. Kemarin kita barusan maknyihan dengan PSHT ya. Jadi nek kue depan karo musuh mengarep. Kue aja kehilangan perhatian terhadap kiri, kanan, dan belakang. Kue arep ditandang sekomburu kue ya tetap kroso. Jadi nek kue maknyihan kudu kelingan kabeh. Ojo mengkelingan karo pikiranmu dok. Kelingan ono iki, ono iku, ono iku, ono kiai kanjeng bareng. Dina arep suatu salamullahi wong ono kiai kanjeng, mbok njaluk nada kiai kanjeng gitu loh. Nah NM itu masih intelektual dok gitu loh. Belum kultural, belum waspada terhadap komprehensi dari pengalaman dan kehidupan gitu ya. Aku jane pengiki banyak sekali sesuatu yang sangat serius yang ingin saya ungkapkan. Malam ini saya mengalami periode baru dari kesungguh-sungguhan hidup dan hati saya terhadap dunia, terhadap kehidupan, terhadap Indonesia, dan seterusnya. Tapi mungkin ini untuk PR bulan depan aja, nanti melalui ada satu PR untuk NM dan untuk simpul-simpul serta untuk jamaah, nanti sama Mas Helmi. Tapi saiki kita punya tamu dulu, ini Mas Prabowo, enggak pakai Subianto ya. Tur bukan Gerindra, bukan Nasdem, bukan PDIP dan bukan yang lain. Beliau adalah sing angon mahasiswa Indonesia di Maroko. Maroko ya cocok pelajari Maroko ya, Maroko ya, Maroko. Maroko itu Afrika Barat Utara, Mas Ge. Jadi Spanyol modun gitu kan Maroko. Wis tau nang Spanyol gue. Ya kurang mengharapkan we senyora. Sama sekali saya tidak mengharapkan ya realistis. Aku sengerti saat dunia minarah mesti domenin dapuramu aja. Nah Mas Prabowo ini sudah 16 tahun di 25 tahun. Ya Allah. Jadi wis bau badannya aja sudah Maroko. Jadi sing nukok kayak gila pokoknya. Jadi kue ra mungkin dibaiki. Mungkin. Orang mungkin kejobo kue diem-diem nanti nyari Mas Prabowo untuk pesen-pesen, untuk diem-diem pesen ya. Nah, saya dulu diajak ke pasar sama Cak Fuad, sama beliau ini. Semua orang di pasar kenal Prabowo. Terus kita juga punya Mas Karim. Anda tahu bahwa beliau ini sudah mengikuti Ma'iyah lama dan beliau tokoh dari Mafaza, simbol maknya di Eropa yang berpusat di Belanda dan Jerman, dan beliau sedang bikin disertasi yang judulnya adalah Negeri Maknya. Nah sekarang ini kita ekstra aja ngerungke cerita-cerita dari Mas Prabowo sama Mas Karim. Topol ya nih. Oh. Ada. Oh dari Baghdad, tadi tonggone Abu Nawas ya. Alhamdulillah, amin. Oke, gini, jadi sebelum kita iso takon-takon Maroko piye sak piturute, nek aku kenal Maroko itu nomor satu adalah kickboxingnya. Jadi Badar Hari itu sekarang sudah pensiun dan tinggalnya di Amsterdam. Ya. Dia jagoan nomor satu kickboxing kelas berat. Seharusnya dia pindah ke tinju, tapi umurnya sudah terlanjur 36 dan seterusnya sehingga tidak pindah ke tinju. Terus ada banyak sekali pemain-pemain kickboxing di kickboxer ya di Maroko. Kalau yang dari Turki itu namanya Gökhan Saki. Ya, aku apal bangsa kerengan-kerengan apal lagi. Dan seterusnya ya. Nanti kita tanya jawab dan cerita-cerita sama Mas Prabowo, karena Kiai Kanjeng ki dijak neng Maroko ki singkat sekali, datang pagi tidur, siang siap-siap alat, malamnya diundang makan malam, terus besoknya sepentas. Dan makannya di sana kaya wedhus, jadi pokoknya ramban, pokoknya mangan iki godhong wae ngono lho. Nek ning Itali mie terus gitu, spaghetti terus. Nah, Mas Bayu ini sing aku krungu dhewe. Ha iki dadi wedhus iki nek ngene carane iki. Sak meja dawa kae isine ning godhong-godhongan kok. Terus ana sambel ya, ana ning apa jenenge? Saus tomat, merica karo ngono-ngono kuwi lah gitu. Rano lombok rawit rano. Oke. Sekarang satu nomor dulu dari Kiai Kanjeng untuk tombok kangen saya sendiri. Kemarin terakhir kita dari Padang Bulan ya. Kanca-kanca ya. Penjaluk sak nomor sing kira-kira kanca-kanca ya wis lali nomor kuwi gitu loh. Kita bawakan yang kita sudah lupa. Apa ya? Aneh tak kuwi. Kuwi nang ning maknya dok kuwi. Karena memang tugasnya Kiai Kanjeng dan maknya adalah mengingat yang dilupakan. Menggali yang dikuburkan, gitu kan? Menghormati yang di apa? Menjunjung yang direndahkan orang kan gitu memang ideologi kita Mas ya. Jadi ngayok-ayok ki sing dielek-elek wong gitu ya. Padahal elek tenan gitu ya. Jadi satu nomor apa ya? Kanca-kanca. Nadi alian kalian berarti. Malam ini vokalis baru kita putranya Zainul Arifin yaitu Fakih tidak bisa hadir. Sorry tidak bisa hadir karena masih isih kangen ning Jombang karo ibune karo bapak sambungnya. Wis keplok. Burung rabi wis turu. Burung selesai kalimatnya wis keplok. Ning itu kan menunjukkan bahwa cinta itu lebih tinggi daripada pengetahuan, betul enggak? Ya toh? Bahwa kehalusan perasaan itu lebih cepat speednya dibanding informasi kan gitu. Jadi tetap apik gue ojok-ojok nyek. Gue tak belani nduk. Nah di alian itu artinya kita menjadi orang yang memanggil-manggil alian. Alian itu ada dua tafsir. Satu kalau orang Syiah yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau saya mencoba menguniversalkan al-Ali, Allah al-Ali, Allah yang maha tinggi gitu ya. Nadi alian madarul ajaib. Sialan mam. Masih kelingan ta. Ngene wae. Pokoke nek rada gratul-gratul mergo ora kelingan jenenge menungso gitu ya. Ya. Nek jin mungkin cepet nek iki mergo menungso. Ayo, anu dulu. Nah. Yeah. Jadi kalau di Ma'iyah itu tidak ada masalah. Ada kelompok yang mengartikan Ali itu Ali bin Abi Thalib, ya ora masalah. Ono sing mengartikan Ali Allah Al-Ali ya. Al-Ali ya la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim kalau ya. Bagi yang menganggap itu Ali, ya langsung mudah-mudahan sampai ke Allah. Bagi yang menganggap itu adalah Ali bin Abi Thalib, ya tidak ada salahnya. Karena dia bisa menjadi medium untuk disenangi Allah karena menghormati Ali. Karena Ali itu ikon penderitaan umat Islam. Di Ali itu dipateni pas sembahyang, gitu. Duduk ndase karo pedang kae. Ya. Kemudian duwe anak, anake diracun karo bojone dhewe. Di Ngapura diracun meneh nganti mati. Terus adine Husain itu dipateni dengan sangat brutal dengan sangat kejam gitu. Sampai kepalanya dengan badannya dipisah ribuan kilometer gitu kan. Jadi kowe ora tau ngalami kaya ngono kuwi. Kowe kan bahagia kabeh to duwe anak, nah kalau kaya ngopo, kurang kaya ngopo kan ora kaya duwe nasib kaya Hasan Husain to. Jadi kita itu orang yang sangat sama Allah, sangat disayang karena kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya kan. Nah, aku banyak cerita mengenai Ali sejak Ma'iyah zaman dulu, tapi intinya adalah kita jangan persoalkan yang benar ini Ali bin Abi Thalib apa Ali Allah Al-Ali. Bukan juga menyamakan Ali bin Abi Thalib dengan Allah, ya enggak juga. Itu kan ning soal kue nang kasiani lewat ring road apa lewat selarong mengono to. Jadi itu soal cara berpikir dan soal wasilah saja. Jadi jangan bertengkar karena itu. Oleh karena itu, Ma'iyah ini kan selalu mempersatukan pemahaman yang bermacam-macam, dicarikan resultan atau moderasinya. Gitu. Jadi nanti saya akan punya PR kepada NM dan kepada simpul-simpul, tolong Mas Helmi mengumumkan ke mereka. Yang saya ingat satu hal, kita ini kan, nek prasaku ya, banding siapapun kelompok-kelompok yang lain, kalau itu disebut kelompok ya, kita itu sangat sungguh-sungguh. Kita itu tidak ada yang main-main. Terhadap setiap huruf kita sungguh-sungguh, terhadap setiap kata, terhadap solawat, terhadap lagu, terhadap ilmu, terhadap apapun kita sangat sungguh-sungguh. Dan anak-anak Ma'iyah ini berjuta-juta di banyak tempat, 63 simpul dan lain-lain, itu mengorbankan waktunya, mengorbankan hal-hal yang lain untuk datang ke Ma'iyahan dengan sungguh-sungguh juga hatinya. Orang-orang sing rene arep iseng-iseng lak rano. Kan gitu, semua sungguh-sungguh. Dan itu saya kira substansi yang utama dari Ma'iyah. Kita ini sungguh-sungguh. Kita ini sungguh-sungguh, aku iki sungguh-sungguh mikir ke kowe, Le Nduk. Mikir ke kowe, keluargamu piye, ekonomimu piye, mangan ora, sekolah ya anakmu piye. Kuwi tak pikir kabeh, semua ada di dalam kandungan hatiku gitu ya. Semua siapa saja yang pernah berkaitan dengan saya dalam Ma'iyah. Dan saya bersungguh-sungguh memikirkan jamaah secara keseluruhan, saya bersungguh-sungguh memprihatini masyarakat secara keseluruhan baik umat Islam maupun bangsa Indonesia. Dan aku iki ya tenanan leku mikir Indonesia. Mas Karim silakan cari orang yang setenanan aku lemikir Indonesia. Nganti UUD 45, nganti Sumpah Pemuda aja tak utak-utik karena kesungguhan saya untuk memaknai semua itu. Dan sampai terakhir kita akan pentas Wali Raja Wali tanggal 23 di Surabaya. Itu juga semua dalam rangka aku iki tenanan mikir Indonesia iki. Dan yo nek dibandingke perjuangan Ma'iyah, kalau dibandingkan perjuangan Mbah Hasyim As'ari, dibandingkan perjuangan Mbah Haji Ahmad Dahlan, dibandingkan perjuangan Syaikhona Khalil atau siapapun, mungkin rano sak jungkuku ya. Beliau-beliau lebih hebat, lebih tekun, lebih khusyuk, lebih tafakuh, lebih sidik gitu ya. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kita ini sungguh-sungguh. Forumnya juga sungguh-sungguh, orang nyeramai wong ning sinau bareng dulu bahkan sebelum Covid sampai jam 3 toh. Dan itu tidak, saya kira saya tidak pernah bisa menjumpai atau mendengar bahwa ada forum jam 8 bengi nganti jam 3 esuk. Kuwi mergo ana subuh, nek ora ana subuh mesti jam nganti jam 9 esuk. kita ini. Jadi subuh itu merupakan batas yang Allah bikin supaya kita membatasi diri kan gitu. Nek orang mau subuh kata ya bablas gitu ya. Bahkan saat durungi COVID aku ngeladeni salaman iso wong 2000, iso wong 1000, iso wong 500, iso wong 3000. Sekarang tidak mungkin lagi saya meladeni itu karena hati kita sudah kuat untuk bersalaman secara rohaniah dan batiniah kan gitu kan. Bukan karena saya tidak kuat secara fisik, tapi karena yo saya menghormati bojoku rek. Bojoku kan yang njogo aku ben ora loro-loro banget, ben tetap saya standby untuk ngancani kowe kabeh. Jadi semua itu kita sungguh-sungguh. Bahkan sampai ke simpulnya sampai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Bali, sampai ke Batam, Kalimantan, sampai Sulawesi, sampai Jerman, Korea, Hong Kong dan seterusnya ya. Itu bukan soal kebesaran, itu semua adalah soal kesungguhan. Sekali lagi ya. Jadi itu bukan soal kebesaran. Yang akbar cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akbar, kita itu kecil, kerdil, hina. Tapi kita sungguh-sungguh. Justru karena kita ini kecil, maka kita sungguh-sungguh. Jadi kita sungguh-sungguh, Mas Prabowo. Sangat sungguh-sungguh. Mikir Indonesia tenanan, mikir setiap kata tenanan. Makanya di sini banyak apa namanya? Dekonstruksi tafsir-tafsir Quran, dekonstruksi istilah-istilah Islam. Karena kita sungguh-sungguh memikirkan, misalnya tawasulan aja, kita tidak pakai kalimat ilah hadratin Nabiul Mustafa Muhammad SAW, tapi ilallahirrahmanirrahim li hadratin Nabi, gitu ya. Karena menurut saya posisinya gitu, kepadanya Allah, untuknya Kanjeng Nabi kan gitu kan. Terus ada salam untuk para malaikat yang selama ini berabad-abad tidak pernah ada yang menganjurkan untuk disopo to. Kowe ora tau nyopo to. Wong kowe tukang becak wae disopo malaikat ora tau disopo kan sambat karo aku sok-sok kae. Asu cah-cah kae. Ora tau nyopo aku tak ewangi bendino e. Tak ewangi kiwa tengen nang ndi wae selalu tak kawal, tak jogo. Ora tau nyopo aku belas sangi turu ya wis mencolot ngono wae. Arep turu ya mengendep ngono wae. Nah, di tawasulan kita ada salah satu bagian dari tawasulan itu. Nanti kita jam 11 tepat kita tawasulan ya. Ada salam untuk malaikat. Kemudian ada macam-macam paket-paketnya apa aja di tawasulan maksudnya. Ada salam di malaikat bila, yang tadi beliau sampaikan itu ada di bagian katul malaikat Nabi itu yang Bismillahirrahmanirrahim, di hadrat Nabi dan seterusnya. Kemudian ada ayatul mafatih. Ayatul mafatih ini adalah ayat-ayat yang menjadi pembuka. Jadi keseluruhan struktur tawasulan ini sudah sedemikian rupa dirancang. Qobliyah, ada iftitah, kemudian salam li malaikatillah, katur dumateng Kanjeng Nabi, ayatul mafatih, kemudian bai'at tauhid. Jadi yang raditu billahi robba sampai wakafa billahi ilaha dan seterusnya. Kemudian setelah itu sholawatun nur. Ini juga sholawatun nur ini yang bagian yang sangat penting dan khas karena di sini kita bersholawat kepada Kanjeng Nabi tidak hanya sebagai Muhammad bin Abdullah tapi sejak Nur Muhammad. Ini salah satu yang menurut saya sangat membina kesadaran kita mengenai bersholawat itu, Mbah Nun. Itu tidak. Jangan disimpulkan bahwa kita lebih lengkap, enggak usah disimpulkan, enggak usah disimpulkan kita lebih hebat, lebih teliti, enggak usah gitu. Pokoknya nek awake dhewe ngono kuwi ngono wae. Dadi ora usah dibanding-bandingke karo liyane, apalagi merendahkan atau mengecilkan yang lainnya gitu ya. Pokoknya nek awake dhewe ngono kuwi gitu ya. Karena teman-teman sekalian, karena jangan sampai ungkapan di maknya itu menjadi satu riya, takabur atau menjadi iri, hasad, dengki gitu ya. Sekarang misalnya saya, Mas Hilmi, saya bulan depan kita akan elaborasi dan mohon menjadi temanya si NM ya Mas ya. Jadi aku mau nulis beberapa pertanyaan untuk NM yang besok bisa dikirim ke simpul-simpul untuk juga dielaborasi bareng-bareng di Musawat, di Sinau bareng. Mungkin Mas Hilmi bisa membacakan. Ya, baik saya bacakan teman-teman semua beberapa pertanyaan dari Mbah Nun yang nanti menjadi bahan pemikiran, kajian dan ya untuk teman-teman NM di Mojopat Syafaat bulan depan. Yang pertama, faktor-faktor apa saja pada bumi dan alamnya, masyarakat dan manusianya, serta negara, pemerintah dan manajemennya yang membuat sebuah bangsa menjadi selamat dan sejahtera, serta apa saja yang membuat bangsa itu mundur dan hancur. Faktor-faktor apa saja pada bumi dan alamnya, masyarakat dan manusianya, serta negara, pemerintah dan manajemennya yang membuat sebuah bangsa menjadi selamat dan sejahtera, serta yakin, apa saja. Saya yakin bisa dicatat oleh pikiran masing-masing. Nah, orang ku buka streaming meneh di caknun.com untuk mendengarkan pertanyaan itu ya. Share melalui web juga. Yang kedua, gerakan Ma'iyah dan eksistensi jamaahnya merupakan faktor positif pada bidang apa dan negatif pada bidang apa. Teman-teman bercermin kepada diri kita. Kemudian yang ketiga, pengumpulan dan pendaya gunaan uang rakyat, berapa persen untuk faktor-faktor yang positif dan berapa persen untuk faktor-faktor negatif. Pengumpulan dan pendaya gunaan uang rakyat, berapa persen untuk faktor-faktor yang positif dan berapa persen untuk faktor-faktor yang negatif. Gue urung elaborasi. Misalnya faktor apa itu ya, misalnya kalau negara kan berarti ada konstitusinya, ada MPR, DPR-nya, ada bahkan ada DPD-nya, gitu. Ada pemerintahnya, ada kabinetnya, ada birokrasi sampai ke tingkat lurah dan seterusnya. Itu yang disebut faktor-faktor dalam negara. Gitu ya. Nah itu uang kan ada namanya APBN, APBD. Contohnya aja kalau kita keluar negeri, itu Mas Prabowo, kita sebisa mungkin tidak mau memakai uang KBRI yang dari APBN. Tapi kita usahakan kita sendiri yang juga ikut mencari tiket ke luar negeri misalnya gitu. Jadi kayak maknya kan orang untuk dana isra untuk toh. Orang untuk dana sko perusahaan, pemerintah atau siapapun tidak pernah. Jadi uang negara, uang rakyat itu melayu nang di. Misalnya satu parpol dapat berapa? Satu tahun. Satu parpol. Terus untuk birokrasi berapa? Terus faktor-faktor negara tadi itu, sing bagian ngerusak sing di, sing bagian dandani sing di, gitu loh. Nah, itu tolong dielaborasi, tolong dipetakan. Nek menurut gue, Ma'iyah ini ngejak rukun ora, apa ngejak rojak pecah? Gue ini ngelumpuk gue apa ngora-arik? Ya. Gue ini nyedulur apa mecah sepas seduluran? Gue ini golek keutuhan negara apa perpecahan negara? Ya, jadi Anda sendiri sudah mengalami selama sekian belas tahun bahwa kita ini faktor yang seperti itu. Sementara kita tidak minta dana kepada uang negara yang kita tolong itu. Atau gambar ini, maknya ini kita ngaco negara apa nulung negara? Nulung. Tenan, gue. Nulung ya. Ya. Saya kira Pak Kapolres, Kapolres, Pak Dandim, Dandim, Bupati-Bupati di mana-mana mengakui bahwa kita sangat menolong persatuan rakyat dan seterusnya ya. Bahkan antara agama, bahkan lanang wedok we diatur sedemikian rupa campur lah masalah aja angger dengkul rasa geser-geser anu ya. Rasa desek-desek maju apa mundur gitu ya. Apa manah wedok we malah sing enak-enak iki bokonge ya. Ya, itu semua kita proses sedemikian rupa dengan landasan akidah, akhlak dan semuanya kultural dan mental. Itu semua kita urus benar-benar, yang namanya persatuan umat manusia itu kita urus benar-benar. Sehingga sebenarnya Ma'iyah itu siap, tidak hanya nasional tapi internasional. Nek Ma'iyah nggak sekolah bedora, kita siap kurikulum. Kalau Ma'iyah bikin departemen, bedora. Kalau Ma'iyah ngurusi lingkungan hidup, bedora. Kalau kita ngurusi ekologi dan ekosofi, beda. Jadi kita tuh siap untuk bernegara, siap untuk memberi konsep negara, siap untuk memberi konsep hubungan antar negara. Kita siap untuk umat manusia secara keseluruhan sebenarnya. Jadi sebenarnya yang butuh maknya itu seluruh umat manusia, tidak hanya umat Islam. Malah yang paling angel mungkin umat Islam, karena mereka merasa paling benar, merasa gemede gitu kan, satu sama lain. Namanya menghindarkan diri untuk jangan sampai menjadi hardware dan menjadi faktor yang menjadi perangkat keras ya. Dia hanya menjadi perangkat lunak di mana-mana yang membimbing seluruh perangkat-perangkat keras itu untuk menuju satu idealitas kehidupan umat manusia sedunia, sebangsa, setanah air dan seterusnya ngono ya. Nah, kan kita tapi kita kan tidak minta dana. Nah, menurut para peneliti ini bagaimana? Kudune mak yakin untuk jatah ora? Wong sing saiki ngene, sing ora pecah sebutan saiki. Parpol yang tidak pecah. NU pecah ora? IDI pecah ora? IDW pecah. Semua pecah. Nah, Ma'iyah ini bagian mempersatukan. Bahkan Sunni, Sunnah, Sunni dan Syiah saja kita pertemukan di panggung dan kita elaborasi sedemikian rupa. Dan saya juga mengkritik Sunni dan saya juga mengkritik Syiah. Karena sering sekali yang datang Habib-Habib izin itu orang Syiah. Ini orang tak kandai gue, gue tak rewel gue. Banyak orang Syiah datang ke Ma'iyah dan saya juga marah sama mereka mbok wis iki ilmu dendam karo Sunni rasah didawak-dawake arep nganti kapan gue mangkel terus ngono kan ning gara-gara biyen azan iki wasyhadu anna lillahillah ngono kuwi biyen ono selama 2,5 abad ada azan yang setelah asyhadu anna Muhammadur Rasul itu ada asyhadu anna ali laknatullah kemudian pada waktu khalifah Harun Ar-Rasyid ya itu di stop kemudian orang Syiah balas dengan habis saja nama Rasul wa asyhadu anna ali waliyullah ngono to. Ku mergo kuwi kaya ning Jombang kae ana jajan jenenge bol Cina, mergo mangkel karo Cina ora sembahyang ora mlebu Islam ning sugih. Terus wong Islam loro ati akhire gawe jajan jenenge bol Cina. Cina nera ora trimo akhire gawe jajan dhewe jenenge bol kaji. Nah saya menyarankan kepada teman-teman Syiah, mbok ojo dendam terus-menerus. Mbok kita Sunni maupun Syiah, Muhammadiyah maupun NU itu bersikap sama, yaitu membangun Islam secara keseluruhan dan utuh, menurut. Sebagaimana Ma'iyah. Ya. Mulanya kue ora tak larang mlebu Muhammadiyah NU, ora masalah kue mlebu partai, ora masalah. Angger kamu bersikap Ma'iyah. Kamu Ma'iyahkan mereka semua. Jadi kita Ma'iyahkan Indonesia ini. Dan ini nek dikabulke Gusti Allah aja kaget kan dikabulke. Kita sedang mengerucut kepada suatu keadaan di mana setahun dua tahun ke depan kita akan mengalami sesuatu, Indonesia akan mengalami sesuatu yang membuat prihatin sebentar tapi kemudian ada perbaikan-perbaikan yang signifikan bagi bangsa dan negara kita. Ngono ya. Ya. Dan kue kudu nyambut gawe tenanan bar kue gitu ya. Jadi teman sekalian itu semua hanya contoh bahwa pertanyaan ini kalau bisa apa kita itu kedunyan dengan membayangkan kok kita tidak dapat dana dari siapapun terus jalan jaluk teater we tak biayai dhewe lele kuwi melungsungi wingi sak aktor pakai 1 juta dadi kabeh iki 90 juta berarti 100 juta lah kuwi duitku berarti aku sugih ya bayangke nek jadi sekarang tawasulannya fokus ke rezeki ya. Rezeki itu bukan kita gila dunia, tapi kita itu punya hak. Kan hidup itu hak dan kewajiban. Toh. Nek kue sembahyang, kue itu hak pahala. Toh. Nek kue apik, itu hak ditulung Gusti Allah. Toh. Misalnya, mayat lakillah ya ja'allahu makhrajan. Nek kue menjalankan kewajiban untuk bertakwa, maka Allah, kamu berhak untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalahmu dari Allah. Kalau kamu bertakwa, menjalankan kewajiban takwa maka kamu akan diberi rezeki oleh Allah melalui jalan yang tidak terduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi mudah-mudahan semua yang Anda alami mulai malam hari ini sampai setahun dua tahun ke depan itu Allah sudah menggariskan dan Allah sudah menyejahterakan semua. Jadi fokus kepada permohonan kepada Allah gitu ya. Oke, sekarang itu nanti tolong dikasih ke NM dan simpul-simpul untuk supaya didiskusikan dan tolong waspada terhadap detailnya ya. Kayak engko orang ngerti sing implisit, ngerti sing eksplisit tok gitu ya. Itu dengan mudah kok dipetakan gawe apa jenenge? Apa ngene iki? Bagan. Bagan ya anu kok misalnya parpol, ormas, apa KONI, PSSI gitu kan. Bisa kok, meskipun tidak harus detail, jadi boleh tingkat common sense saja bikin bagannya, boleh tingkat analisis akademis, boleh tingkat penelitian atau riset metodologis. yang selengkap-lengkapnya. Kalau tidak, tidak apa-apa. Cukup, kalau jamaah cukup common sense aja, pengetahuan umum aja, dan logika-logika dasar aja gitu ya. Yang sekalian sekarang mulai kita sapa Mas Prabowo, Imam Subianto ini. Pokoknya sampean cerita sakal pampean itu aja. Coro Jawa ya gak apa-apa sakal pampean. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali Dek Niki. Pertama saya waktu ke tempat Cak Nur kenangan ya saya. Tiba-tiba saya dapat informasi tanggal 17 ini ya ada acara mayahan. Saya berusaha dengan sungguh-sungguh tadi kata Nur saya datang. Saya kan di Magelang tinggalnya. Jadi saya tadi berusaha untuk bis ada acara saudara menikah di Tegarrejo. Saya nguber untuk bisa ketemu sederek-sederek di sini. Saya sengaja di sini. Akhirnya saya bisa berkumpul bersama di sini dengan Cak Nun dan grup Kiai Kanjeng di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi perkenalkan saya Prabowo Wiratmokojati nama aslinya. Saya sudah lama di Maroko sekitar 25 tahun. Jadi saya di sana ya setengahnya negara kedua Maroko itu. Cuman saya tetap mencintai Indonesia. Makanya saya di sana saya bekerja di kedutaan dapuk sebagai orang yang mengurusi mahasiswa dan warga negara Indonesia di Maroko yaitu di bidang konsuler dan pensosbud. Pensosbud itu penerangan sosial dan budaya. Nah, saya selama ini di dapuk untuk ngurus-ngurus orang Indonesia yang bermasalah di Maroko. Mau soal pernikahan, kelahiran, kematian, perceraian, kecelakaan macam-macam di situ. Bahkan orang Indonesia yang salah pun saya harus melindunginya, gitu. Bagaimana selamat, gitu. Dan saya berusaha juga, misalnya mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah pun dengan misalnya KTP habis, paspornya habis, saya harus benar sungguh-sungguh menyelamatkan bangsa Indonesia yang di luar negeri yang sedang kasarannya teteran. Jadi panjenengan sedoyo. Monggo, mumpung saya masih di Maroko yang mau kuliah, informasinya di Maroko itu dari SD sampai S3 itu gratis. Gratis. Jadi siapa yang dari pesantren khususnya yang menguasai bahasa Arab, syukur-syukur bahasa Perancis ya, di sana menggunakan bahasa Arab dan Perancis. Karena dan ada bahasa Spanyol juga, karena Maroko dijajah oleh Perancis dan Spanyol. Jadi misalnya dari sini sederek-sederek ada yang ingin kuliah di Maroko silahkan bisa hubungin saya. Tapi syaratnya itu bahasa Arab harus kuat dulu. Gitu. Jadi gratis dari S1, S2, S3. Gitu. Dan melalui dua pintu yaitu dari Departemen Agama dan PBNU yang sudah bekerja sama dengan pemerintahan Kerajaan Maroko. Saya berharap sederek-sederek yang ada di Kasihan Bantul ini ada yang bisa melanjutkan kuliahnya di Maroko. Biar nanti kita bisa melihat secara langsung bagaimana sih Islam sebenarnya yang di Maroko dengan yang di Indonesia. Karena di sana mazhabnya Maliki. Gitu. Dan sangat berbeda sekali. Iya. Tapi secara substansi Islam tetap Islam. Cuman karena beda tempat budaya sehingga kita harus bisa menerima apa yang ada di sana begitu. Dan selama di Maroko itu saya selalu berhubungan dengan teman-teman mahasiswa dan masyarakat Indonesia gitu. Terus mengenai Kiai Kanjeng di Maroko dulu itu saya sangat kagum juga karena waktu itu Kiai Kanjeng itu benar-benar sebuah kalau grup band itu memang tidak ada duanya gitu, selalu dalam kapasitas yang sifatnya mumpuni gitu, enggak cengeng buat saya, mandiri gitu. Makanya saya waktu grupnya datang itu saya juga sungguh-sungguh ngancani dari datang sampai terakhir itu saya harus ngancani gitu. Apa yang beliau butuhkan saya harus bisa memberikan yang terbaik gitu. Dan sebaliknya Kiai Kanjeng juga memberikan yang terbaik buat rakyat Maroko. Di sana sangat antusias dan senang dengan penampilan Kiai Kanjeng di dua universitas yaitu di Universitas Al-Hakwin yang di Ifran milik Raja, dan di Universitas di Rabat namanya Gedung Internasional Raja Muhammad V, dan luar biasa sambutannya. Jadi begitu. Di samping itu saya waktu itu cukup bangga juga karena Pecah Unun itu sudah kenal dan semakin terkenal-terkenal sampai sekarang, dan saya sampai sekarang dengan Cak Nun itu semakin, khususnya Ma'iyah ya, ini justru mempersatukan, itu yang saya suka, mempersatukan dan diterima oleh seluruh kalangan. Jadi sempatkanlah ikut Ma'iyah dimanapun berada. Kalau saya mungkin di Indonesia, mungkin saya akan ikut terus gitu. Jadi bersyukurlah kita ada Ma'iyah sebagai wadah yang sangat bisa untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, matur nuwun Mas Prabowo. Sebelum tanya jawab dari Anda, yang belum disebut Mas Prabowo adalah kalau Kiai Kanjeng itu tamu biasa, saya tamu VIP. Tandanya adalah mereka mengramban kayak wedus gitu. Aku diajak nang ngomong Mas Prabowo digorengke tempe coba. Wah, enak era gara-garaan Mas, jadi oleh Bu Prabowo digoreng tempe sore-sore ya Mas. Sama gedang goreng coba kuwi. Wah kuwi. Dan ini swarga kuwi ngono kuwi. Gitu. Sing kuwi pengin ana kuwi sing swarga gitu. Jadi ketika itu mereka bocah-bocah ming godang-godang wae gitu. Dadi wedhus kabeh, aku dadi menungso dhewe ning kono. Itu tandanya bahwa saya VIP gitu ya. Termasuk Sudan. Sudan itu, nek kowe nang Sudan ini persis kene iki anune. Persis masyarakatnya itu Nahdiyin semua di sana. Nek kowe nang Sudan, kowe iso ngaji sithik, kowe langsung diangkat dadi imam gitu ya. Gitu. Jadi mulai saiki kowe mikiro sing duwe anak orientasikan untuk kuliah di Maroko karena gratis. Gratis tis, orang nganggo SPP, orang nganggo apa-apa kuwi, orang nganggo uang pangkal sing gede banget ana kene kan gile kan. Uang gedung ana uang apa. Uang macam-macam. Indonesia itu paling kreatif untuk ngakali wong. Gampangane kan gitu kan. Nanti Maroko rajanya sangat tegas, sangat jelas policy-nya gitu ya. Makanya itu bedanya kerajaan sama republik. Nek republik ora cetha, ora cetha instruksine bisa dibelok-belokkan. Kalau raja kan langsung, dan raja bertanggung jawab langsung. Temulane Indonesia akan mendirikan Majapahit yang baru. Amin. Dadi nek nesu ki cetha rajane sapa sing tawur ngono ya. Nek saiki kokean baser, kokean ana cebonge, ana kadale, ana kadrune, ana macam-macam wis. Macam-macam kewane ya, akhirnya bingung dhewe awake dhewe, terus dhewe malah dadi kadal. Dhewe malah dadi kodhok cebong dan seterusnya. Nah, di Ma'iyah itu kita betul-betul belajar masa depan. Belajar bernegara, karena kita itu belum lulus bernegara, karena dulu waktu Sumpah Pemuda itu kita ndak ngurusin negara. Sumpah Pemuda itu cuma ngurusi tiga, satu bangsa, tanah air, bangsa, dan bahasa. Negara tidak disebut. Makanya ketika sampai ke saatnya kita bernegara, kita belum siap sampai hari ini. Gitu ya. Orang itu bedanya negara karo pemerintah sapi turuti. Kalau di Maroko jelas, Malaysia aja jelas, Monaco aja jelas gitu ya, Spanyol jelas gitu. Kita ini yang paling mancolo putra, mancolo putri, esok dulu sore, tempe kita dulu padahal tempe, kita tempe padahal dulu. Kita asu padahal kirik, kita kirik padahal asu gitu ya. Ming beda jenenge tok. Biyen begengge, terus maring ngono pelacur, maring ngono apa? Apa? Ondolan. Kok di Jombang ondolan. Ondolan. Terus maring ngono WTS. Wanita tunas susila, ndak ada laki-laki tunas susilanya. Terus baru kuwi PSK, aku sing dinyek kan aku karo Persada Studi Club toh. PSK jelas meneng kok dirubah meneng apa gitu kan. Mudiri ya jane anu aja lah genggek kenal lah wis gak repot. Temon. Oke, Mas kalian ada pertanyaan tentang Maroko, terutama singkate duwe anak duwe adi untuk ke sana. Tinggal cari biaya tiket ke sana, sampai sana diurus oleh Pak Prabowo. Ayo. ada pertanyaan. Teknis boleh. Saya mengenai apa saja, Erek. Kata Eki wis putus asa kabeh. Wis ora di harapan ke depan tadi arep tak kenopo. Arep tak kenopo ya to. Rasa mbayangke saiki iki. Iya, saya silakan Mas, ya Mas. Tolong mikrofonnya. Moga Mas, ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Al-Ghifari. Saya dari Salatiga. Saya ingin bertanya, kalau untuk persyaratan ke sana itu apakah perlu tawafel ataukah diuji nahwu sorofnya atau bagaimana ya Pak? Sekian. Terima kasih. Ya. Iki sing ngerti nahwu sorof ya ora akeh lho iki. Liyane ya ora mudeng ta kuwi ya. Nahwu sorof ya apa? Grammar. Tata bahasa ya. Monggo Mas. Terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Abid. Jadi untuk peraturan yang sekarang ini dites. Jadi tes melalui ada dua, Depak dan PPNU. Jadi daftar. Jadi seluruh Indonesia nanti diseleksi di situ. Karena dulu pernah kejadian tidak dites itu main masuk ke Maroko itu sehingga di sana itu ya enggak orang jelas. Kenapa? Plonga-plonga. Ya kayak gitu, plonga-plonga. Jadi ada yang rumangsanya di sini arape-ape gitu toh, tapi setelah nyemplung di sana kok jadi kurang kena gitu. Akhirnya sekarang peraturan sekarang itu Pak atau BPN itu merekrut tapi harus dites dulu gitu. Nah, ini lagi digodok. Rencananya itu mau ngambil dari Maroko biar dibawa ke sini, biar ngirit biaya kan, biar bukan orang Indonesia ke sana. Ini lagi sedang diusahakan bagaimana sebaiknya agar orang Indonesia jangan yang ke sana gitu, tapi dosennya yang ke sini. Ya, gitu. Rencananya begitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana gitu. Sekian dan terima kasih. Amin banter ki ra cetho. Amin Gus Sopo. Terima kasih Mas Abid GAD ya. Ya. Ada yang lainnya, Mbak? Ayo Mbak. Mungkin hal-hal yang lain juga enggak masalah. No. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didin. Ingin bercaya tentang Maroko ya itu ya. Tadi katanya mazhabnya Imam Maliki. Kalau sudah di sana mengikuti proses pembelajaran, apakah kita yang Syafi'i di sini tetap dalam pembelajaran boleh mengimplementasikan dalam keseharian untuk dalam bidang pendidikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudin. Jadi Maroko itu memang punya mazhab Maliki, tapi untuk menerima mahasiswa mau mazhab apa aja diterima di sana. Tidak ada masalah di sana. Yang penting samaan menimba ilmu di sana apa yang mau diambil. Cuman di sana cuman melihat oh Maliki itu begini toh. Wasune oh gede-gede ngono. Misale ana wong go jilbab, go nyuntung asu ya rasa ribut gitu. Misale ya gitu aja. Jadi misale pas ana apa nang pas musim panas nang pantai ngono to biasane ya ngono kae lah. Terus adzan kurung-kurung adzan, terus saweweh terus sholat, ya biasa gitu. Jadi enggak usah terus kagetan gitu. Terima kasih. Dan mazhab itu tidak dipersoalkan sebagai identitas. Kuwi mazhab apa wae, mazhab mayi ya apa-apa mayi. Ora masalah. Nanti paling ada perbedaan dalam soal tata cara teknis sedikit-sedikit soal sholat, soal puasa dan seterusnya. Tapi itu saya kira enggak substansial gitu ya. Jadi nek persaiko ora apa-apa gitu. Nek ning Indonesia malah Maliki itu sub madhab Mas ya. Jadi ada Muhammadiyah Malikiyah yaitu pimpinan Pak Malik Fajar sama Muhammadiyah Diniyah. Din Samsudin zaman biyen. Jadi nek sing entuk ngerokok kuwi sing Malikiyah. Muga Pak Malik Fajar ngerokok rantek-entek ngono kae. Jadi sub madhab. Itu orang Maroko harus tahu bahwa di Indonesia itu Maliki itu cuma sub ngono ya. Sampean kondo ngono. Apa nek Ojo muloki amaliki. Ini Indonesia ini sub kuwi ming bagian dari Muhammadiyah. Sing ngerokok, sing ora ngerokok din. Wis tak tawani din, Samsudin. Gak cak aku gudang garam ae kan gitu. Nah, gini ini bukan berarti enggak sungguh-sungguh ya, Mas ya. Gini namanya laibun walahun, tapi bukan abathun. Abathan itu cengengesan, dolanan. Kita enggak dolanan. Kita sedang bergembira menikmati hidup itu ya dengan kelucuan-kelucuan, tapi kita sungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini. Ingat enggak ya, Mas Prabowo? Tepuk tangan sekali lagi tuh Mas Prabowo. Sekarang ada yang ditambahkan. Sebentar. Jadi kalau di kita tuh nek wudu kan banyune kudu kemplah-kemplah gitu. Kalau sana enggak. Karena mungkin faktor musim ya Canun ya. Ada musim dingin, musim panas. Ini kalau pas musim dingin ini ya. Jangankan musim dingin, musim panas saja kalau wudu itu mung sak ember cilik gitu. Bahkan jangan kaget kalau di masjid itu banyak watu sak kepel-kepel gini. Jadi mung apa tayamum demek-demek gitu. Tapi ya kesungguhan dalam beribadah misalnya adzan ya kuwi. Sini mandek tukar sandalan wis brek terus sholat gitu aja. Enggak kayak kita harus bingung golek banyu, golek apa masjid gitu enggak. Di sana kadang-kadang begitu Pak Cak Nun, saya perhatiin orangnya. Sekian dan terima kasih. Ya, Kiai Kanjeng pernah di Kairo itu nunggang bis kota. Biyono azan langsung leren. Supure mudun melayu nang masjid kae. Kiai Kanjeng bingung dhewe arep jamaah njero bis ya ra iso gitu. Jadi itu kan soal budaya sebenarnya, itu soal respon budaya terhadap aturan agama gitu. Jadi itu jangan pernah menjadi sesuatu yang seolah-olah substansial dan inti, enggak. Jadi kita harus tahu bedanya substansi dan ilustrasi. Kulit dan isi gitu, isi dan kulit gitu ya. Ojo masalah kulit, masalah casing kok persoalkan handphone kan gitu. Handphone ya handphone, casing ya casing gitu. Ngeten nggih Mas Bro, nggih. Matur nuwun, tepuk tangan sekali untuk Bapak. Sebentar, sebentar. Itu ada namanya Ihsan Mutamid lulusan Maroko itu. Saya ajak ke sini itu. Itu ketua PPI Maroko. Saya ajak ke sini biar kenal sekalian. Silakan maju Mas. Mas Ihsan Mutamid itu mantan ketua PPI Maroko. Dia dari Magelang, lulus dari Maroko. Indonesia ya. Di Maroko ya. Mas Amir. Sampai tetap Syafi'i Pemaliki. Engko digabung. Saiki ya, sapi kalau maliki ya, moga mas. Terima kasih Pak Bowo. Jadi saya ini termasuk mahasiswa yang banyak masalah sehingga juga banyak konsultasi kepada Pak Prabowo karena beliau ya yang memberikan solusi ke kita kalau ada masalah. Jadi mahasiswa ini termasuk yang paling banyak memberikan tugas berat kepada KBRI sehingga kehadiran saya di sini juga berkat Pak Prabowo. Sejak 6 tahun juga saya belum pernah ketemu dengan Cak Nun. Pada waktu itu cuma bisa berharap kapan bisa ketemu Cak Nun sedangkan saya di Maroko. Cuma ketika saya searching di YouTube tahun 2013 ternyata Cak Nun dan Kiai Kanjeng pernah ke Maroko dan saya bertanya-tanya kepada Pak Prabowo, Pak kapan kita bisa melihat Cak Nun dan Kiai Kanjeng lagi di Maroko. Ya harapannya semoga teman-teman Indonesia di Maroko juga bisa melihat kembali, bisa mendengar dan mengikuti Mak Iyahan yang berada di Maroko. Ngeten Cak Nun. Ya. Yang belum dijawab tadi, saya tetap Syafi'i ya? Oke. Okay. Jadi sampean Muhammadiyah Syafi'iyah atau NU Syafi'iyah ini ya. Nek Muhammadiyah Syafi'iyah ini Pak Buya Syafi'i Ma'arif lah orang rokok. Jadi itu Muhammadiyah Syafi'iyah. Nek Muhammadiyah Malikiyah ini Pak Malik Fajar ini entek-entekan ngerokok itu terus menerus kaya gitu. Ya gue guyon, ojo tenanan gue kok bully ya gue nih. Orang-orang madhab, madhab itu kan tempat apa sirotun lidhab. Jadi apa ya tempat jalan untuk pergi jalur untuk pergi namanya madhab dari kata dhahaba ya dhahabu ya pak kiai ya dhahaba ya dhahabu ya, iki Muhammadiyah Mustofa Yahi Madhab itu, jadi Islam itu selalu terminologinya itu jalan. Jadi sirot jalan, sabil jalan, torik jalan, syari jalan. Jadi semua itu dinamis, berarti karena jalan kan dinamis gitu kan. Oke ya. Itu ya. Pertanyaannya lagi, kalau enggak kita beralih ke Mas Karim. Oke, sekali lagi. Satu lagi monggo, Mas. Ya, Mas. Ya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun atas kesempatannya. Aku Malik, teman-teman dari Bandung, yang mau ditanyakan dan jadi kegelisahan gitu sampai sekarang. Kok kayaknya aku diciptakan sama Allah tuh ya jadi orang nomor dua terus gitu. Kok aku susah jadi orang nomor satu? Maksudnya nomor satu tuh sebagai ketua yang ngelit secara keseluruhan gitu. Baik di organisasi, bisnis, maupun di kehidupan di masyarakat. Jadi aku tipe orang yang bisa nge-support orang nomor satu ini supaya jadi sesuatu gitu. Tapi aku sendiri susah untuk menjadi ketua itu gitu. Nah itu bagaimana Mbah? Apakah memang Allah menciptakan ya saya menjadi orang nomor dua aja gitu? Allah atau gitu? Menciptakan pohon ada akarnya, ada batangnya, ada dahannya, ada rantingnya, ada kembangnya, ada buahnya. Yang mana yang nomor satu? Yang mana nomor satu? Buahnya apa kembangnya, apa dahannya, apa rantingnya, apa akarnya atau batangnya? Akarnya mungkin. Jadi ngono ngono mangan oyot bendino kan gitu. Jadi Mas, nomor satu tidak nomor satu itu semua adalah terminologi atau outline dari pemikiran manusia di dunia. Anda boleh pakai itu dan itu juga bisa menguntungkan Anda untuk memperjuangkan sesuatu. Tetapi nanti pada akhirnya hidup itu tidak dinilai oleh manusia. Kita hidup itu dinilai oleh Allah. Dan kalimat Allah jelas, inna akromakum indallahi atqakum. Jadi yang dilihat Allah itu yang tingkat komitmennya kepada Tuhan. Itu yang nomor satu gitu. Meskipun Anda direktur, meskipun Anda konglomerat, meskipun Anda presiden, nanti yang dilihat Allah bukan kepresidenannya, bukan konglomeratnya, tapi ketakwaannya kan gitu. Nah, monggo Anda milih apa? Saya tidak pernah jadi nomor dua pun tidak pernah. Nomor tiga tidak pernah, nomor sepuluh pun tidak pernah. Saya itu nomor 70 juta, penduduk Indonesia piro? Saya nomor 270 juta sekian. Saya tidak pernah jadi apa-apa, tidak pernah nomor satu saya gitu. Karena saya tidak pernah, bukan tidak peduli, saya tidak pernah mau terikat oleh pandangan manusia kepada saya. Sak pinter-pinter menungso aku jeluhi pinter. Saya kepada diri saya enggak ngomong ke orang lain ya. Semua bisa dilihat kelemahannya kalau manusia. Tapi kalau Allah, saya nganut, saya ngikut sama dia. Allah mengatakan, inna akramakum indallah atau kum, sudah itu yang saya pakai. Bahwa manusia ngomong gini-gini monggo. Saya tuh ketua RT aja enggak lulus, Mas. Apalagi ketua RW, apalagi ketua RK, apalagi lurah, apalagi camat, apalagi bupati, apa meneh gubernur nganti presiden. Gitu ya. Gitu ya. Jadi saya tidak pernah jadi nomor satu dimanapun. Aku dalam keluarga aja nomor 4. Saya saudara keempat dari 15 bersaudara. Dan di mana-mana, saya pernah nomor satu sekali-sekali. Gitu ya. Waktu SMA saya juara. SD saya juara. Saya kiroah tidak pernah tidak juara sampai di Gontor. Pergi dari Gontor ke Jogja, begadang, akhirnya kiroah saya kacau. Jadi satu kori dulu saya tuh, satu kori dan itu saya nikmati betul bahasa kori nomor satu di Gontor dulu. Sekarang dia ada masalah, Gontor punya masalah. Tapi saya belum tahu bagaimananya gitu ya. Jadi nomor satu bagi siapa dulu Mas? Kalau Anda, pedoman Anda manusia, nanti Anda kecewa lagi. Sebab nanti manusia akan berubah pendapat. Besok akan berubah lagi. Anda akan dianggap nomor dua lagi. Presiden aja ada, tidak pasti nomor satu. Karena ada presiden yang jadi boneka, berarti kan dia cuma boneka kan. Jadi kan enggak nomor satu loh Mas. Saya enggak nyebut siapa-siapa loh. Jadi nomor satu itu pada pandangan siapa? Kalau saya pandangan Allah aja. Ma'iyahan ini enggak karu-karuan dasarnya menurut saya ya. Enggak ada bawa bayi banyak kalau di ma'iyahan yang umum ya. sealun-alun bayinya mungkin 200-300 itu tidak ada satupun yang nangis. Itu enggak. Tidak pernah ada orang kemeriuk ngomong sendiri, tidak ada di Makian. Sampai bahkan drama melungsungi di Padang Bulan itu 15.000 orang itu tidak ada satupun beranjak. Tidak ada anak kecil ribut sendiri, tidak ada keributan apapun. Sangat tertib Makian itu, sangat tertib. Bahkan di luar Makian pun mereka, aku ini riset loh ya, aku naik Bali Makian, kita delok perapatan ring road aja, jebul ya lumayan. Mereka tertib. Jadi mereka itu sudah belajar lampu kuning itu masih apa sudah. Itu pelajarannya cuma begitu. Lampu kuning itu masih kuning, nek masih kuning tabrak. Nek sudah kuning berhenti. Sederhana toh Mas. Tidak perlu pakai filosofi dan intelektualitas yang tinggi-tinggi. Wong saya Maknya ini kan konseling nasional dan internasional sebenarnya. Jadi ada saya turun dari bandara Juanda Surabaya menuju tempat parkir, terus saya dicegat ada anak pincang laki-laki, cekluk cekluk cekluk gitu, terus saya dicak, istri saya selingkuh, saya harus gimana cak? Coba, itu kan kasusnya serius Mas, besar tuh, istri selingkuh, gitu. Berarti kan dia mestinya tak suruh ini nomor kartu nama saya, datang ke kantor saya jam sekian, 1 jam 400 juta, misalnya gitu ya. Itu saya harus jawab langsung, cak istri saya apa selingkuh, saya harus gimana? Aku langsung jawab Mas, kamu pilih jadi laki-laki apa jadi orang mulia. Kalau jadi orang mulia sangat berat, tapi sangat kamu mulia. Terus besok saya datang lagi ke bandara dari acara, dicegat mana Mas, kalau sikile degluk-degluk ini Mas. Cak, saya laki-laki cak. Saya lanang cak. Artinya dia ceraikan istrinya terus dia cari istri baru, lanang kok Mas, gitu kan. Sangat simple. Kalau masalahnya sangat berat. Yang penting di maknya itu kita terbiasa untuk melihat inti masalahnya apa. Kalau kamu keliru inti masalahnya, kamu keliru juga elaborasi keilmuannya. Gitu ya. Jadi manajemennya juga pasti salah kamu. Jadi kamu nomor satu dan tidak nomor satu itu intinya pada pandangan sesama manusia atau pandangan orang tuamu sama kamu aja bisa beda kok. Betul enggak? Adikmu sama kamu beda, tetanggamu beda lagi, Pak Lurah beda lagi, negara beda lagi. Apa ngurusin, ngapain lu ngurusin manusia begitu banyak berbeda pendapat tentang dirimu. Wis, ora peduli, aku pokoknya menurut Allah gini, saya gini. Yang penting saya tidak melukai orang, tidak menyakiti orang, tidak nyuri orang, tidak nyenggol-nyenggol bokongnya wong. Gitu ya. Itu aja kan Mas. Iya Mas ya. Mbah, atur nuwun. Sip ya. Siap. Sehat-sehat Mbah. Nomor satu Anda sekarang. Mas. Ya sekarang kita berikan kepada Mas Nyun Sewu. Kita pindah ke Mas Karim ya, karena beliau akan bawa berita mengenai Ma'iyah Mafaza di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala Muhammad. Matur nuwun Mbah Nun, Bapak-bapak sekalian yang di depan, Bapak-bapak Kiai Kanjeng, Helmi, teman-teman sekalian. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah rasa syukur yang saya yakin patut senantiasa kita haturkan, karena kalau beberapa hari yang lalu saya datang ke KC, pertanyaan pertama yang diajukan teman-teman ke saya adalah kira-kira apa bedanya Indonesia dengan Belanda atau Eropa secara umum lah pasca COVID seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tentunya yang kita hadapi sama saja, di setelah 2 tahun kurang lebih dipaksa untuk jaga jarak, kemudian aturan prokes segala macam, ekonomi merosot, semua dialami oleh seluruh negara. Yang beda adalah Indonesia mulai bangkit lagi, bukan karena faktor ekonomi negara tumbuh, pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah, tapi karena masyarakatnya, rakyatnya. Dan akhir-akhir ini di Belanda, bahkan karena makanan pokok mereka bukan nasi tapi roti, justru dampak perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung itu membuat tidak hanya BBM tapi juga gas terutama naik sangat drastis, sehingga toko roti banyak yang tutup, makanan utama mereka. Saya pikir itu tidak terjadi di kita. Beras tetap melimpah, jagung tetap banyak, bahkan harga banyak yang turun karena banyaknya stok. Sehingga banyak hal yang masih tetap bisa kita syukuri. Hal lain, malam ini meskipun masih banyak yang khawatir untuk berkumpul, bermakiyah bersama, di Mocopat ini saya lihat sudah mulai seperti sebelum pandemi lagi, walaupun tidak seramai dulu, tapi banyak jamaah yang sudah merasa aman lah seperti itu. Hal lain, tadi Mbah Nun sempat menyinggung tentang disertasi atau riset saya tentang makiyah, mungkin kalau bahasa Wonosobo semandan isin, agak malu kalau cerita soal riset karena sudah 5 tahun dan belum selesai juga. Ada 2 alasan sebenarnya, pertama soal teknis, karena pertama field work atau pengambilan data lapangan terkendala oleh pandemi selama 2 tahun itu. Jadi sebelum pandemi saya sempat kelilinglah ke banyak simpul di berbagai daerah termasuk di Korea, bahkan saya sambangi ke sana. Nah, rencana tahun 2020-2021 itu saya ingin mengikuti beliau dan teman-teman kayak Kanjeng untuk semacam etnografi lah, ngintil seperti apa sih proses bermakiyah kalau sudah dari simpulnya, dari teman-teman yang jamaah yang membuat simpul, kemudian dari semacam penggeraknya lah, mulai dari Mbah Nun, Kiai Kanjeng sampai progres oleh Mas Helmi dan kawan-kawan ini. Tapi sejak pandemi itu dilarang untuk ke Indonesia, jadi agak terkendala oleh itu. Sehingga kalau untuk cerita gimana progresnya ya agak suram lah kurang lebih. Tapi ada satu etos ma'iyah yang saya pikir saya dapatkan, bahwa setiap kendala apapun, masalah apapun, pasti ada solusinya. Nah, hal ini ingin saya refleksikan malam ini. Tadi di dalam juga Mbah Nun banyak cerita soal 2 hal juga, beberapa dari sesi awal tadi juga hal inti benang merah yang ingin saya utarakan di sini adalah ada 2 hal yang sangat penting, yaitu tentang fungsi dan struktur Mbah Nun. Kalau teman-teman ditanya misalnya, mending kecil fungsional atau gede amburadul, important, milih mana kira-kira? Kalau teman-teman makiyah pasti milihnya gede tur fungsional, Mbah. Tapi dalam banyak hal kita selalu dihadapkan pada 2 dilema itu. Nah, kenapa saya mengambil kemudian tema negeri makiyah? Bukan negara makiyah lah, kalau negara lebih formal, istilah politis yang dari sononya dari barat, dengan ide dari barat, dari Eropa, dari Amerika yang memang lebih ke struktur lah. Jadi struktur dulu, mulai dari tadi Mbah Nun cerita tentang undang-undangnya, parlemennya, kemudian seluruh unsur pembentuk negara itu, sehingga yang berjalan di Belanda, di Eropa, dan negara-negara barat itu rule of law. Jadi semuanya berdasarkan undang-undang lah. Hal itu tidak buruk dan juga terjadi di Indonesia sebagai sebuah negara. Tapi toh itu tidak optimal. Kata Om Sabrang itu lebih bahasa optimal, lebih tidak optimal. Mengapa? Karena masyarakatnya bukan seperti orang barat. Sehingga pertanyaan juga yang diajukan di KC beberapa waktu yang lalu adalah, apa bedanya Indonesia dengan negara-negara Eropa misalnya? Salah satu yang saya lihat misalnya, kalau di Eropa itu negara yang memikirkan dan ngurusi rakyatnya secara total. Karena rule of law-nya bilang seperti itu. Kalau ada aparat yang tidak ngurusi negara, ya pasti dia tidak akan bertahan lama. Akan kena sanksi. Jangankan pengurus negara, rakyat saja yang tidak ikut undang-undang, tidak ikut peraturan, pasti kena penjara lah hukumnya. Bedanya kalau di Indonesia, dan ini sangat tampak jelas di forum-forum makiyah, adalah rakyatnya yang mikirin Indonesia, Mbah. Coba bayangkan ada 60 lebih simpul, tiap ngumpul pasti bahas Indonesia. Ada, coba teman-teman sekali-kali hitung berapa kali kata Indonesia itu disebut di forum makiyah. Bandingkan dengan forum lain atau organisasi lain atau kelompok lain. Saya mungkin belum harus diriset, tapi saya kok agak yakin lebih banyak di forum-forum makiyah kata Indonesia disebut dengan serius, Mbak. Dengan bahasan yang serius, yang dimensinya sangat luas. Terus saya ajukan juga pertanyaan, njuk ngopo di KC kemarin. Sehingga ada satu argumen yang, iya juga ya ngopo yang tidak mikir Indonesia, orang negara juga enggak mikirin kita gitu. Padahal kalau teman-teman mau jujur, urusan mereka juga belum selesai. Utang masih banyak, jomblo mayoritas, terus apalagi banyak urusan pribadi maupun kolektif yang masih sangat menghambat kehidupan hari-hari yang paling basic sekalipun. Tapi setiap kali forum Ma'iyah, terutama di Mocopat Safat ini sangat khusyuk, itu membahas tentang Indonesia. Mikir tentang Indonesia saat ini, masa lalu dulu, dan masa depan seperti apa. Pertanyaannya mengapa sampai seperti itu? Ada satu jawaban yang seringkali Mbah Nun sampaikan adalah dua hal sebenarnya. Ada dua dimensi yang saya temukan di forum-forum Ma'iyah ini dan di kelompok lain juga banyak, tapi sangat menonjol di Ma'iyah. Yaitu dimensi sedekah yang dielaborasi Mbah Nun demikian luasnya. Tos sedekah yang ternyata hanya ada di Islam, Mbah. Di agama lain atau di kelompok lain mungkin ada, tapi tidak sedalam dan tidak seluas dimensi sedekah itu. Sehingga tidak hanya berupa materi, tapi apapun bentuknya. Dan sehingga Mbah Nun pernah juga bercerita tentang sedekah pada Indonesia misalnya. Itu kan juga satu etos khusus yang saya pikir lahir dari bawah. Kan dari negara yang mempunyai ide, yuk sedekah ke negara kita. Uang pengurus negara juga korupsi seperti itu misalnya. Nah ini sangat menarik, kalau teman-teman yang kuliah ya, teman-teman yang kuliah kalau sebutlah siapa aja tokoh-tokoh ilmuwan bidang sosial yang termasyhur di dunia, Ben Anderson, Clifford Geertz, macam-macam, segala macam, mereka mendapatkan ide tentang sebuah konsep sosial, itu juga karena meneliti masyarakat Indonesia loh, jangan lupa. Melihat kompleksitas, melihat keberagaman, segala macam, sehingga mereka mampu merumuskan sebuah, kalau di bahasa istilah sak karena itu sosial, mungkin rumus lah, rumus sosial seperti itu. Sehingga ada ide tentang misalnya imagine community-nya Ben Anderson, bahwa sebuah negara itu ya komunitas terbayang, batasnya itu sebenarnya enggak ada. Tapi seolah-olah itu ada batasnya. Nah saya bayangkan Ma'iyah itu sebuah imajinasi baru. Bukan negara tapi lebih kepada estetis, lebih ke negeri. Bukan pada strukturnya yang penting yang menonjol, apakah ini menguasai 20%, apakah ini ormas terbesar, apakah ini bagian dari jaringan oligarki segala macam. Tapi lebih pada fungsinya. Saya tanya kepada teman-teman, ada enggak fungsi seluruh kementerian yang ada di Indonesia yang tidak kita temukan di sini? Kementerian Olahraga, Pak Indra Syrafi ke sini. Kementerian Agama, tiap malam yang dicerahkan adalah esensi dari agama. Kementerian Sosial, jaring pengaman sosial paling utama di sini. Di mana ada konflik? Orang yang paling sering konflik adalah orang yang sangat terlalu fokus dengan struktur, dengan yang bentuk dan fungsinya. Padahal tadi saya bilang mending cilik tapi fungsional daripada gede. Important toh? Seperti itu. Jadi banyak sekali dekonstruksi di Ma'iyah yang secara tidak sadar beliau itu mengajak kita untuk, yuk fungsi itu kan konotasinya ada peran, ada apa namanya, lebih aktif. Kalau struktur itu kan bentuknya, apa namanya, bendanya, barangnya, organisasinya segala macam. Kalau fungsinya itu lebih ke outputnya, apa yang dihasilkan seperti itu. Dua-duanya sama-sama penting, tapi jangan terlalu fokus pada struktur. Analogi yang bisa saya temukan misalnya, kira-kira di dalam tubuh kita ada satu bagian organ yang sangat penting tapi sering dilupakan, tapi kecil. Itu apa kira-kira? Dan itulah fungsi Ma'iyah yang saya temukan misalnya. Bukan itu ya, tapi itu juga ternyata mirip dengan fungsi itu. Yaitu tulang rawan, teman-teman sekalian. Tulang rawan itu bukan tulang tapi bukan daging. Juga bukan otot. Tapi bayangkan kalau di tubuh ini tidak ada tulang rawan. Penyambung antara apa namanya, tulang dengan tulang, tulang dengan daging, antar sendi segala macam, selalu ada tulang rawan. Saya enggak tahu kenapa disebut bahasa Indonesia tulang rawan. Ini agak rancu juga, padahal itu lebih, itu sangat penting fungsinya. Di menyambungkan antara yang keras-keras, yang lunak-lunak, atau yang keras dengan yang lunak. Itu saya pikir fungsi yang sangat mudah kita membayangkan fungsi Ma'iyah. Dia tidak ormas, tidak negara, tidak pesantren, tidak kampus, tidak segala macam. Tapi fungsinya ada semua itu. Fungsi kampus ada, fungsi pesantren ada, fungsi ormas apalagi. Fungsi negara yang saya lihat menjadi sebuah negeri. Dan saya yakin teman-teman di sini itu banyak sekali yang keluar dari sini menjadi peneliti. Salah satu etos kuat di Ma'iyah adalah etos meneliti, serius itu tadi. Beliau sendiri adalah peneliti sejati. Jadi mengamati, kemudian menganalisis, kemudian mengambil apa namanya hipotesis, dan mengulangi, mengamati lagi. Begitu siklus Ma'iyahan yang saya pikir patut dicermati oleh teman-teman, dan saya hanya mengambil satu dari samudra perspektif yang ada di Ma'iyah, yaitu perspektif tentang melihat Indonesia dari kacamata Ma'iyah. Jadi Ma'iyah saya gunakan sebagai sebuah cara pandang atau metode untuk melihat Indonesia seperti itu. Nah, saya bagi menjadi, mungkin tidak semua akan saya utarakan, tapi kurang lebih garis besarnya adalah di chapter awal itu tentang karisma. Karisma itu kalau Max Weber bilang itu sesuatu yang vertikal, gift atau pemberian dari Tuhan. Sehingga apa namanya itu hanya dimiliki oleh raja dan keturunannya atau orang-orang yang punya kekuatan khusus untuk mempengaruhi masyarakat. Di Ma'iyah, Mbah Nun itu juga seorang manusia yang diberi karisma. Kalau karisma itu bahasa Yunani-nya dari kata karis, itu artinya grace dalam bahasa Inggrisnya atau anugerah juga Mbah, rahmat. Sayangnya orang-orang karismatik di negeri ini itu tidak menggunakan fungsi karisma itu sebagai alat untuk menyambungkan, untuk menyedulurkan, untuk merukunkan, tapi mengambil benefit untuk kelompoknya. Nah, di Ma'iyah ini saya pikir Mbah Nun mencontohkan beliau itu turunan orang karismatik juga. Dan beliau juga seorang yang berkarisma, tapi tidak hanya karisma vertikal yang dibangun oleh keturunan. Beliau malah sangat fokus ke yang lebih ke horizontal. Jadi mencontohkan mulai dari menjadi gelandangan sampai melakukan hal-hal yang sangat sepele tapi dengan sangat serius. Sehingga mulai dari membuat apa namanya musik, teater, segala macam itu juga punya pengaruh tersendiri. Ada karisma yang membuat orang lebih tertarik. Karena jenuin, karena keseriusan segala macam seperti itu. Ada juga chapter lain saya membahas tentang organisme Ma'iyah. Itu cara berorganisasi yang tidak seperti ormas juga. Tapi juga tidak seperti negara yang kaku berdasarkan undang-undang. Solidaritasnya kalau di ilmu sosial ada solidaritas mekanis, ada solidaritas organis, itu lebih organik. Jadi lebih pakai rasa seperti itu. Dan itu saya pikir juga di etos Islam sangat-sangat kuat. Juga ada tentang ideologi. Nah, kalau ideologi kita di bernegara kan juga tidak jelas. Ideologi Pancasila itu apa sih? Ambil satu elemen misalnya tentang keadilan sosial. Itu kan sampai sekarang belum ketemu, belum didapatkan. Nah, salah satu jawaban mengapa Ma'iyah tetap ramai itu karena dalam bernegara ada satu aspek-aspek yang memang belum ditemukan oleh rakyat itu. Sehingga mereka terus mencari komunitas-komunitas baru, bukan dalam konteks negara, tapi membuat sendiri. Mencari keadilan sosial lah, kebahagiaan, segala macam. Dan saya pikir Ma'iyah memberikan satu tawaran itu, sehingga teman-teman tetap berkumpul. Nah, aspek lain yang juga sangat penting di Ma'iyah yang saya sebut, ini meminjam istilahnya Foucault, ilmuwan dari Eropa juga, itu yang disebut dengan governmentality. Gabungan antara government sama mentalitas. The mentality of sinau bareng. Jadi kalau negara itu pakai government, government itu kan bukan pemerintah struktur ya, tapi lebih pada fungsi tata kelola. Nah, kalau tata kelola saja, government saja, itu yang terjadi adalah seperti Mbah Nun bilang tadi, jadi menjadi pemerintah ujung-ujungnya, negara kok pemerintah, government kok pemerintah. Itu sudah bergeser jauh sekali maknanya. Orang yang bertugas melakukan tata kelola malah memerintah. Jadi mengartikannya saja sudah salah kaprah. Sehingga jangan salahkan mereka juga, wong namanya juga pemerintah kan memang tugasnya memerintah. bukan mengelola keadilan sosial. Makanya kalau di Ma'iyah yang ditawarkan adalah governmentality, government dan mentalitas, rasionalitas, juga beragama dengan rasionalitas tadi, dengan mentalitas tadi, dengan menggali seluas-luasnya logika dari pengaturan itu. Tidak hanya logikanya tapi juga estetikanya dan spiritualitasnya juga ada di situ. Harusnya negara itu sangat terbantu dengan forum seperti ini. Kita bisa bayangkan berapa APBN bisa kita hemat untuk mengumpulkan masyarakat sebanyak ini untuk pendidikan politik, pendidikan seni, bahkan untuk sekolah, bahkan untuk pesantren. Coba bisa bayangkan, kalau ada teman-teman pinter-pinter akuntansi, yuk riset tentang akuntansi Ma'iyah dari sisi APBN misalnya. Berapa kira-kira biaya yang bisa dihemat oleh satu kementerian dengan mereka mengadakan forum seperti ini yang gratis, yang menimbulkan efek dalam tanda petik kemudian untuk datang lagi dan membuat teman-teman duduk sampai pagi enggak ngantuk, Mbak. Bandingkan dengan misalnya seminar yang diadakan oleh Kementerian Sosial, kira-kira butuh berapa jam bertahan untuk mendengarkan si penceramah. Itu baru materinya, belum manfaat, belum efek dari yang diceramahkan, yang disampaikan oleh penceramah itu. Itu saya pikir banyak sekali renungan yang membuat kita harus lebih teliti lagi, serius untuk meneliti Ma'iyah yang sesungguhnya meneliti diri kita sendiri. Saya berangkat dari jamaah juga waktu itu tahun 2000-an, 2004, 2003 lah, sebagai jamaah juga di sini, Mbak, yang diperjalankan juga akhirnya ada etok-etoknya meneliti, punya tanggung jawab moral lah untuk menggali satu perspektif saja dari banyak yang bisa kita ambil. Yang terakhir saya harapkan teman-teman, terutama yang kuliah, bisa lebih sungguh-sungguh lagi untuk menggali banyak dimensi lain dari Ma'iyah yang Mbah Nun sampaikan tadi. Yuk rek, teliti rek. Karena meneliti juga nanti meneliti diri kita sendiri, juga keluarga kita. Yang ujung-ujungnya nanti adalah negeri Ma'iyah itu secara tidak langsung yang merubah negara Indonesia di masa depan. Dan semoga menjadi yang kita impikan bersama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tawasulan ya, saya respon beberapa hal. Soal teman-teman Ma'iyah tidak pakai masker, itu sejak selama COVID bahkan Padang Bulan tidak ada yang pakai masker. Sampai saya enggak enak sama pemerintah, saya minta Kapolresnya datang. Terus tak suruh omong-omong langsung sama jamaah, akhirnya Kapolres Jombang mengambil keputusan. Terus Kapolresnya Padang Bulan babah-babah. Tapi kemudian kemarin di Ma'iyahan di alun-alun Bojonegoro saya temukan apa sih tidak pakai masker. Soal lingkungan nek pas selawatan bareng ketoro nek gak apal. Jadi nek anggo masker kan gak apa-apa. Gak konangan nek gak apal gitu loh. Terus saya kaitkan dengan pertanyaan soal nomor satu tadi ya. Mosok aku wong dudu nomor siji ning Indonesia. Asline ya. Ning saya sama sekali tidak punya libido, nafsu atau ambisi apapun untuk menjadi nomor berapapun. Saya hanya taat kepada Allah. Gitu ya, Mas ya. Ya nek iseng nglumpukno wong dimanapun, Mas ya, kayak Bojonegoro kemarin ya 15.000, Kediri 15.000, Malang, pokoknya orang begitu banyak datang Ma'iyahan. Sebenarnya kan ide pertama seharusnya kan aku tak nggawe parpol kok ya. Gitu. Dan itu sejak awal sudah saya pangkas tidak boleh menjadi institusi. Tidak boleh. Karena saya software, saya ini hawa dari Allah. Dan saya langsung mendapatkan dari malaikat. Tidak hanya Jibril tapi terutama Mikail. Iku nek sinau kebatinan ku iku ngerti. Itu ya. Bahkan saya meneliti itu sampai tingkat iblis, Nabi Adam, ya toh, sampai pohon khuldi, sampai itu kan ada di drama saya ya, yang melungsungi. Semua itu saya teliti. Sampai Indonesia adalah mendapatkan takdir pusat kemakmuran dunia, sehingga nanti 10-20 tahun lagi TKI-TKW luar negeri datang beramai-ramai ke Indonesia. Kalau Allah mengabulkan, bukan kita yang mengirim TKI-TKW ke sana. Karena kita pusat kemakmuran dunia, karena tanah kita, karena tanah air kita, karena Borobudur punya catra, dan itu karena kepekaan mbah-mbah kita yang menjadikan Borobudur di eranya Rasulullah SAW pada waktu itu, abad 6-7-8 itu. Sampai ada para Sawiya, ada para Dakcina, semua saya teliti sedemikian rupa. Jadi Indonesia kok bisa menjadi negara maritim, tak teliti sejak dari langit, tidak hanya di sini. Jadi aku orang yang penelitian dengan takon wong di pasar, takon wong di indak. Saya meneliti secara kebatinan, saya meneliti secara batinnya, dan itu saya tanggung dengan penderitaan yang luar biasa. Itu saya jalani dengan beban yang luar biasa berat dalam hidup saya. Tapi kita sudah punya rumus, ilam yakun bika alaiya ghadabun fala ubali. Asalkan Allah tidak marah kepada saya, maka saya tidak peduli pada nasib saya, bukan tidak peduli pada dunia ya. Tapi tidak peduli pada nasib saya. Menderita kayak apapun saya jalani, dan itu merupakan ongkos yang diwajibkan oleh Allah untuk menemukan apa yang terbaik untuk Indonesia masa depan. Sehingga saya itu mikir Indonesia tenanan, pol-polan, sampai ke ulu hati saya, sampai ke lubuk-lubuk jiwa saya. Sedemikian rupa ya. Dan itu yang membuat saya lancar-lancar saja dengan Anda semua ngomong apa saja. Karena saya hanya mikrofonnya langit lah pada Anda itu ya. Jadi saya tidak pernah nyari-nyari, saya tidak pernah mempelajari apa-apa, saya tidak pernah buka-buka buku apa-apa, paling pol ya buka Quran. Kitab saya cuma satu Al-Quran, tok. Dan guru saya Allah SWT, asisten dosen saya adalah Mikael. Dan seterusnya gitu ya. Ini mungkin rada klenik ya. Sakarepmu cangkemmu, sakarepmu nyocot ya. Ora masalah aku. Tapi faktanya sampai hari ini makiyahan setelah Covid ini pun luar biasa. Apa? Ini rakyat Indonesia ini betul-betul rakyatnya Allah Subhanahu wa taala. Di makiyah ini. Dan saya tidak pernah yakin bahwa Allah tidak akan membuahkan makiyah. Kita sudah menanam dengan penuh kesengsaraan, kesulitan, mengorbankan banyak hal, dan Allah akan memberikan buahnya. Tidak untuk kita dok, tapi untuk Indonesia. Untuk Indonesia, syukur untuk dunia gitu ya. Meskipun saya bukan nabi, saya bukan wali, gitu. Saya bukan siapa-siapa. Anda sudah tahu ada mulkan nabiya Nabi Sulaiman, ada abdan nabiya Nabi Muhammad. Kalau kita ini abdan abdiya, tapi jalannya sama, yaitu siratun nubuwah. Jalannya sama, jalannya sudah oleh Allah dipasang sejak penciptaan yang awal sampai sekarang. Oleh karena itu saya mohon Anda semua jangan yakin tapi husnudzon. Itu ada bedanya sedikit. Nek yakin itu bisa kita ngarani njongko atau ndisi ikerso ya kalau yakin. Tapi husnudzon, jadi Anda husnudzon. Sekarang ini misalnya tawasulan kita pusatkan pada rizki. Jadi saya mohon supaya Allah itu memberi kemurahan rizki kepada semua jamaah ma'iyah. Memberi kemurahan rizki kepada semua yang berbuat baik. Karena Anda menjalankan kewajiban luar biasa, Anda bersedekah luar biasa untuk Indonesia. Karena kebanyakan kita tidak sangat jarang mendengar yang bisa memahamkan kita mengenai sedekah. Saya menghubungkan sedekah dengan kata siddiq, gitu kan. Kalau Anda bersedekah berarti Anda siddiq. Kalau Anda orang yang siddiq seperti Abu Bakar, ya, maka Anda akan bersedekah terus. Dan kalau saya tidak bersedekah dengan maknya, saya nagih Indonesia nu, edan apa? Aku kok undang sekali kok undang ning alun-alun ngendi ngono, aku kan honorku kira-kira 300 juta cukup ora, Mas? Ora cukup. Sebab saya memberikan apa yang saya sendiri sebelumnya belum tahu. Jangan dipikir saya kalau maknya itu wis ngerti, ora, aku ora ngerti. Aku pokoknya aku ikhlas teko. Aku sayang karo kowe kabeh, terus nanti Allah yang kasih. Kadang-kadang ngekei ukeh banget nganti cangkemku apa jenenge? Kami sosolen. Nah, kami sosolen ra ono bahasa Inggrisnya to. Ora ono. Ang dapurane wong Inggris kok. Nek wong Jawa ngerti kami sosolen. Kami sosolen. Itu sudah menunjukkan betapa orang Jawa itu adalah makhluk wiwitan. Pasca Nabi Nuh gitu ya. Jadi memang wong Israel, wong Arab, wong Inggris, wong Eropa, wong Amerika, apa meneh, wong Cina, Jepang, Korea, Selatan itu makhluk berikutnya. Kita, mbah kita adalah makhluk awal, wiwitan, pasca Nabi Nuh itu. Dan saya meneliti sampai Nabi Nuh diejek iblis, sampai Nabi Nuh terpaksa minum minuman keras, tak teliti kabeh. Dan semua itu tidak akan saya beritakan kepada Anda sebagai kesombongan ilmu. Semua itu sudah saya atur, saya governmenti, saya kelola sedemikian rupa informasinya sehingga Anda bisa menerima itu dengan kebijaksanaan dan rasionalitas. Jadi maknanya kan tidak mungkin terjadi sesuatu yang tidak rasional. Tidak mungkin terjadi sesuatu yang tidak bijaksana, karena kebijaksanaan itu adalah karena Allah nyuruhnya kita itu melakukan apapun, menyampaikan apapun itu bil hikmah, tidak bil hak, tidak bil khair, tidak bil huda, tidak bil apapun, tapi bil hikmah. Jadi itu tetesan terakhir yang paling puncak dari segala macam ilmu dan kebaikan moral atau mental atau apapun. Itu tetesan terakhirnya yang paling inti namanya hikmah, ilmu hikmah. Jadi insya Allah Anda semua di keluarga menjadi lebih bijaksana, sama ibu, sama bapak, sama tetangga, sama teman-teman sekampung. Anda akan menjadi orang yang disuruh Tuhan untuk menyelesaikan masalah di tempat Anda masing-masing. Amin. Anda bukan orang yang dibiarkan Allah untuk bikin masalah. Jadi anak-anak maknya insya Allah menjadi orang yang ya ja'allahu makhrajan. Iki cah maknya kudu apal hel. Kudu apal gue. Di doa itu nomor satu kalau saya bukan karangan saya. Aku ngarang-ngarang Indonesia khosoh, pebuldan muslimin lah amah. Gak tahu kabul belas. Dan sekarang kita itu berdoa 100% dengan kalimat Allah saja. Yang konteksnya kesana. Dan Allah gak perlu kamu jelasin. Gak perlu kamu ada doa itu yang menceramai Allah. Kaya makalah kaya. Ya Allah, struktur sosial Indonesia ini enggak, tirukan kalimat Allah itu dengan niat yang baik, dengan khusnudzon kepada Allah. Allah sudah sangat mengerti, sebelum kau berdoa pun Allah ngerti kamu akan berdoa, kan gitu kan. Jadi saya menomorsatukan kalimat Allah, nomor dua baru sabdanya Rasulullah, nomor tiga kalau terpaksa baru konteks yang dari kita ungkapan, sebenarnya Allah sudah tahu itu gitu ya. Jadi yang surat At-Talaq ayat 2 ayat 3 Anda harus hafal ya. Tolong Mas Hilmi, diturunkan 3 kali kemudian nanti sampai di rumah Anda baca kapan saja. Pokoknya itu tanggung jawab Allah kepada Anda. Kalau karena Anda menjalankan kewajiban takwa, maka Allah ngasih jalan keluar apa saja. Soal keluarga, soal sekolah, soal ekonomi, soal apa saja, Allah akan ngasih jalan keluar. Itu tanggung jawabnya Allah. Ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyattakillah. Wa mayyattakillah. Ayo tirukan Mas. Wa mayyattakillah. Wa mayyattakillah. Yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa mayyatawakkal 'alallah. Fa huwa hasbuh. Inna allaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini kan Anda tidak punya hak sebelum Anda menjalankan kewajiban, betul tidak? Jadi hak asasi manusia itu seharusnya dilengkapi terlebih dengan kewajiban asasi manusia. Baru punya hak, durung-durung kok hak terus. Wajib dulu dijalani baru punya hak. Terus Allah mewajibkan kita bertakwa, dan kita bertakwa beneran selama ma'iyan. Setelah kita beneran, maka kita punya hak untuk diberi jalan keluar atas setiap masalah yang kita alami. Nomor dua, dilimpahi rezeki melalui jalan yang kita tidak bisa menghitungnya. Makanya itu muhasabah namanya. Kemudian, wa may yatawakkal 'alallah, terus kita menjalankan kewajiban untuk bertawakal. Tawakal itu artinya gandolan terus nang Gusti Allah. Gandolan terus, mewakilkan urusan kita kepada Allah yang kita tidak bisa gitu ya. Itu namanya wa may yatawakkal 'alallah. Fahuwa hasbu itu government tadi itu. Jadi Allah menjadi pemerintah hidupmu. Allah yang menentukan segala sesuatunya, tenang aja. Karena wallahu hasbu. Dan Allah itu maha menyampaikan sesuatu menuju tujuannya. Innallaha balighu amri. Kalau kamu menurut Allah kamu itu pantas untuk mendapatkan ini, Allah yang akan mengantarkan kamu untuk mendapatkan itu. Jangan khawatir. Khusnudzon, ojo ora percaya, ning ojo yakin. Khusnudzon aja. Jadi itu batas rasa ya. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. sudah terbukti bahwa Allah itu maha sanggup untuk menjadikan segala sesuatu itu terjadi. Jadi jangan pernah tidak yakin, tapi pada taraf husnudzon ya. Aja ngarani, aja ndisiki kersa, aja ngekei PR nang Gusti Allah. Awas nek ora kabul. Aja ngono ya. Jadi husnudzon aja. Jadi tolong mental husnudzon ini digoleki nang jero awakmu. Jangan sampai kebacut jangan sampai tidak ke garis itu, jangan sampai melebihi garis itu, husnudzon. Jadi nomor satu, iman dipertahankan dalam keadaan apapun saja, sesengsara dan sesenang apapun saja, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu kan berarti elaborasinya, ya iman kepada semua ciptaannya, iman kepada semua kehendaknya, iman kepada semua amanatnya, iman kepada semua yang terkait sama Allah. Tidak hanya iman kepada Allah, dewe ora butuh kok akoni. Tapi Anda beriman kepada semua hukum-hukum Allah, logika Allah, cara berpikir Allah dan seterusnya. Kemudian apa namanya, dengan tawakal itu Allah memenuhi janjinya untuk menyampaikan kamu kepada apa yang baik menurut Allah tentang kamu. Jadi jangan kecewa kalau kamu waku kudune rabi karo kae kok gedisian kanca kumaknya dhewe asu bajingan. Upamane ya. Nah, itu berarti kan bukan innallaha balighu amri, tapi wallahu balighu amrika, bukan amrihi gitu ya. Ngono ya, teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, mulai hari ini Anda husnudzon bahwa Allah akan melimpahkan rezeki kepada Anda. Mulai bulan ini terus kita teruskan bulan berikutnya. Pokoknya mulai saiki hatimu iku husnudzon terus. Apa wae iki mesti Allah iki karepe ngekek rezeki iki. Ketiban cecak rezeki ngono wae. Bismillah rezeki. Nabrak kucing ning dalan ora apa-apa. Angger ora nabrak wong itu. Allah iki. Menang-menang didilen kene ya rezeki ngono wae. Insyaallah rezeki ngene ya. Didilen kene ya rezeki, kene ya rezeki, didilen kene ya rezeki. Ngono ya. Pokoke husnudzon ya, sama Allah husnudzon. Karena Allah mengatakan ana indadzanni abdi bi. Aku menjalankan apa yang diduga secara baik oleh hambaku, ngono ya. Jadi tolong itu di set up, diaktivasi mesin husnudzon di dalam diri Anda. Kita nalani. Karena saya sudah eksperimen itu. Saya selama sakit beberapa bulan terakhir itu, saya itu eksperimen semua wiritan, semua idiom, semua terminologi dari Allah. Tak sinaoni kabeh, tak jajal akibat tipe, tak jeli akibat tipe. Semua itu saya teliti secara empiris. Ya. Secara nyata, tidak hanya secara akal pikiran, tidak hanya secara akademis, tapi saya teliti secara empiris, secara kehidupan. Dan akhirnya saya menemukannya seperti pokoknya husnudzon. Nek yakin apik ya, tapi ku iso kebablasan menjadi ngarani Gusti Allah. Itu ya, pasang terus husnudzonmu kepada Allah. Apa yang ngalami apa wae anakmu piye-piye husnudzon. Terus lakukan yang terbaik yang kamu dapatkan dari kehidupan. Lakukan yang terbaik, yang bijaksana, jangan yang benar tok, tapi nek ana bener kudu apik, nek ana apik kudu wicaksana, kudu mulya. Baik, bijaksana itu puncaknya apa? Pencapaiannya adalah kemuliaan. Karena itu Allah memberi definisi inna akromakum indallah, bukan inna, jadi bukan orang yang paling pandai di antara kalian, tapi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Jadi apa namanya? Parameter Allah ini nomor satu kemuliaan. Sama dengan sotako ini kan, nek aku iki mikir ngene iki, mikir parpol, mikir negara secara teknis, aku yang mau koyo ngene iki edan apa ora entuk apa-apa ya, urunan ra gelem jamaah akhire ya, anggere ana kotakan kaya entuke 10.000 20.000 ya. Jadi kalau saya tidak sotako, kalau tidak saya niati untuk sotako, tidak niat saya niati untuk asidik dalam kepribadian saya, maka saya akan menyesal dengan semua ini. Tapi saya tidak pernah menyesal, saya tidak pernah eman, saya tidak pernah merasa rugi, karena terhadap kesehatan saya pun saya ngelita eksperimen ini. Nek aku ngomong sehat, bojoku ngeritik kok sombong. Ngono coba. Bener juga kan aku ngomong aku sehat, sombong gue. Nek aku ngomong ora sehat, ora bersyukur gue. Angel ta gue? Angel. Iya, makanya mulai cari presisi batinmu, cari sing paling pas nang jero atimu. Karena orang barat enggak ngerti ini. Orang Arab nggak ngerti ini, hanya orang Jawa yang bisa. Nyuwun sewu, bukan Jawa sentris. Karena Allah sendiri mengatakan, kalau kita kan bagi ini untuk berpikir, ini akal, brain and mind, itu kan. Kalau ini, apa namanya? Heart, hati. Allah mengatakan kulub, al-qalbun. Padahal Allah mengatakan, lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka itu, hamba-hambaku itu punya hati tapi tidak dipakai untuk berpikir. Ternyata hati untuk berpikir. Jadi ternyata pikiran itu adalah gas teknis, alat bantuan hardware. Tapi kalau berpikir dalam hati yang lebih tinggi, lebih rohaninya itu hati. Nah, orang Jawa jenenge rasa. Rasa itu tidak ada bahasa Indonesianya, tidak ada bahasa Inggrisnya, tidak ada bahasa Arabnya. Wong saiki Mas Prabowo itu dikecam teman-teman di Maroko, mergo masani aku lagi masani anakku. Itu dianggap syirik kok. Ono niki poso kok masani piye? Lho. Itu masani iki ana ning Jawa tok bahasa Indonesia ndak ada mempuasa, mempuasai, ora ono. Masani nek cara Jawa itu maksudnya gini. Didelok Bang, kenapa seseorang melakukan puasa karena anaknya mau ujian misalnya ya. Itu kan dia sedang menekankan kesungguhan hatinya dan menunjukkan kepada Allah bahwa dia bersungguh-sungguh berharap kepada Allah dengan cara puasa. Itu bisa juga dengan cara sholat malam sampai berpuluh-puluh rakaat, bisa dengan cara lain, ono sing kungkum, ono sing topong rawat, ono sing topong gantung, ono sing tapi ojo, tapi rasa poso muda ya. Poso muda melakukan Malioboro benesuk. Ya. Tapi kan itu kita pahami itu adalah ijtihad seorang manusia, upaya ikhtiar seorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan kesungguhannya dan caranya untuk supaya Allah menilai bahwa dia adalah sungguh-sungguh itu dari poso. Mbu Senin Kemis, mbu poso Daud dan seterusnya gitu ya. Jadi itu tidak ada ajaran Rasulullah masani rano. Tidak ada ajaran Islam, tidak ada. Tapi kita melakukan ijtihad masani, artinya saya menunjukkan kesungguh-sungguhan saya kepada Allah terhadap suatu hal gitu ya. Itu tidak salah itu ijtihad kok. Asalkan jangan menganggap itu adalah ajaran Islam. Yang ajaran Islam poso niku lho. Isong milah ya. Poso kuwi ajaran Islam, nek masani kuwi adalah ijtihadmu, ngerti ora? Sing ajaran Allah kuwi mejite, dudu asine. Ya ora? Dudu tikere, dudu jendelone. Masuk Gusti Allah ning Quran gambar kaya arsitek kae. Gawe masjid ngene-ngene ngono. Terus nek WC-ne kudu ngene. Gon butuhnya ya orang, no. Manusia dikai akal, kue dikai pari, jor kok dateng ke beras namanya ijtihad kan gitu kan, dikai sego goreng, sego kebuli, sego macam itu ya. Itu namanya ijtihad. Jadi ijtihad itu tidak apa-apa, masalah itu ijtihad. Fungsinya atau posisinya itu ijtihad, tidak ada masalah gitu ya. Jadi konco-konco sekali lagi pesanku, mulai bulan ini kue konsentrasi memohon rezeki kepada Allah karena itu hakmu. Karena kamu melakukan ma'iyahan, mengorbankan segala sesuatu yang lain, kamu milih yang terbaik menurut kamu kan. Yang paling khusyuk, yang paling sungguh-sungguh, yang paling selawatan terus, yang paling wiritan terus, yang paling pas seduluran terus ya. Itu yang terbaik yang bisa Anda lakukan dan saya lakukan. Maka Anda punya hak untuk mendapatkan rahmat dari Allah, rezeki dari Allah. Jadi konsentrasi insya Allah rezekimu oleh Allah semakin dibuka, ngono ya. Amin. Dan iki aku ndonga nggo kowe kabeh. Syukur suatu hari berakibat untuk seluruh bangsa Indonesia, ngono ya. Oke, Mas Islamianto, saya mohon untuk maju ke depan. Ya di sebales karo Gusti Allah, aku mau ngomong mak yang ra ono bayi nangis, ono. Malaikate anu. Malaikate dijundul dapur munun. Aku ora apa-apa. Ini soalnya. Saya tuh enggak malu mengakui kekeliruan, kekhilafan, enggak malu saya. Saya stroke 4 kali tak akoni ning ndi-ndi, ora apa-apa. Stroke ora dosa kok. Apa stroke maksiat? Oh, kok ahli maksiat ping papat kae stroke yo ora. Stroke itu rahmat Allah. Saya khusnudzon itu adalah rahmat Allah untuk mengantarkan rezeki yang lain mungkin berupa ilmu, pengetahuan atau makrifat atau apapun yang lain itu ya. Jadi sekarang kita nyun sewu, memang sudah kita putuskan sebagaimana di beberapa tempat lain. Tawasulan kita bikin sesingkat mungkin, tidak terlalu panjang, kita pilih paket-paket tertentu saja. Terus kita pakai, kita laksanakan di akhir acara. Di akhir acara. Dan sejak awal melukiai Kanjeng Wayanadani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang bawa air dibuka sekarang. Tangannya ke atas, kalau tidak bisa, kalau malas, Rahman Rahimnya didekep ke dada. Mas Manan Halim naik, Rahman Rahim. panjang usia serta lahdhin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تعوذ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلمة طيبة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إصبر أستغفر الله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم للملائكة الله حضرة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لملائكة الله حضرة كراما كاتبين والرقيب وعتيد والمنكر والناكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لملائكة الله حضرة الحفظ والمعقبات ومالك ورضوان وزبانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لملائكة حضرة حملته العرش وشخلة الشمس وحف وهارود وماروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لملائكة الله حضرة دردعيل وأرحام وجند الله والدمع والنقمة وأهل العدل والسجيل والزيل والرعد والسالم والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله الرحمن الرحيم والفتاح والحليم لحضرة النبي والرسول والشافع

billahi qadira. سبحان الله الذي بحبه خلق النور سبحان الله الذي برحمه ورحمته خلق النور سبحان الله الذي سبحان الله الذي بعزته خلق من نور سبحان الله الذي بعزته خلق من نوره كل وجود سبحان الله الذي بعشقه وضع الناس في السجود سبحان الله الذي بإرادته وأمره أدى الناس للزهود سبحان الله الذي بمودته جعل الشوق إلى سبحان الله الذي بعطفه أجزال لنا شفاعة النور سبحان الله الذي بعاطفته رخص لنا شفاعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد ما لها في الأفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح في الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لك بدر وغاب غيهاب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما سرد العيش بطن سبساب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين السلام عليكم. Salam. محمد لولا يا محمد kalau tidak karena engkau wahai Muhammad kalau tidak karena engkau telah terlanjur aku ciptakan wahai Nur maka aku tidak akan menciptakan semua yang lain ma khalaqatul afla Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'asha Ya Rafi'asha Ni wa tarati Ya وانصرنا وارزقنا اللهم ظلمونا فاحفظنا وارحمنا وانصرنا وارزقنا اللهم ظلمونا فاحفظنا وارحمنا وانصرنا وارزقنا اللهم ظلمونا فاحفظنا وارحمنا وانصرنا وارزقنا اللهم ظلمونا فاحفظنا وارحمنا وانصرنا وارزقنا اللهم ظلمونا فاحفظنا وارحمنا وانصرنا وارزقنا اللهم ظلمونا فاحفظنا وارحمنا وانصرنا وارزقنا ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا Allah berilah tempat yang berkah, yang kau ridhoi, yang kau sejahterakan ya Allah. Ke anak-anakku semua di seluruh dunia ya Allah. Berikanlah tempat dimanapun dalam urusan apapun yang kau berkahi, yang kau lindungi, yang kau tuntun dan engkau limpahi rezeki ya Allah. Wa anta khairul munzilin Rabbi la tadarni fardan Wa anta khairul warithin Rabbi la tadarni fardan Wa anta khairul warithin Rabbi la tadarni fardan Wa anta khairul warithin Rabbi la tadarni fardan Wa anta khairul warithin Rabbi la tadarni fardan Wa anta khairul warithin Rabbi la tadarni fardan Wa anta khairul warithin Rabbi la tadarni fardan Wa anta khairul warithin Rabbi la tadarni fardan Wa anta khairul warithin Rabbi la tadarni fardan Wa anta khairul والوارثين ربي لا تدرني فردا وانت خير الوارثين ربي لا تدرني فردا وانت خير الوارثين ربي لا تدرني فردا وانت خير الوارثين ربي لا تدرني فردا وانت خير الوارثين مائيه sendirian ya Allah temanilah perintahkan malaikat-malaikatmu untuk menemani mak'iyah ya Allah perintahkan aura Nabi dan Rasul-Rasulmu untuk membimbing mak'iyah ya Allah jadikanlah mak'iyah manfaat bagi negeri kami bagi dunia kami ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kami mengemis ya Allah kami mengemis ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحال والأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليم بأسراري خبير بحاجتي سميع بصير بالقلوب وما حوت باسمك أرجو نيل ما طالبي بجاهك فالأملاك جمعا تسارعت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إنما أمره إذا أراد شيئا Kalau engkau yang berkehendak ya Allah tidak ada seorang pun tidak ada satu pun yang akan menghalangi ya Allah Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, temanilah kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Rawatlah negeri kami ini ya Allah. Selamatkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika. مرحبا جد الحسين مرحبا أنت غفار الخطايا والذنوب المبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا علي مسري وفاموس تجيب هدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي يا الله ربي فاغفر لي ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي كلا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واعطوني مسلمين الله ببركة الهادي محمد يا طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى علي الهدى طالع البدر علينا من ثنيات الوداع Anda pulang ke rumah dilimpahi kekuatan oleh Allah. Amin ya Allah. Untuk menghadapi segala macam yang akan Anda hadapi. Dilimpahi ketenangan. Dilimpahi kebijaksanaan. Dilimpahi hal-hal yang Anda perlukan. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Teman-teman sekalian, selamat kembali ke tempat masing-masing. Bulan depan kita ketemu lagi. Kalau ada yang sempat ke Surabaya tanggal 23 malam di Tugu Pahlawan untuk menyaksikan bersama apa Wali Raja Raja Wali ide untuk Indonesia hari ini dan masa depan. Ngono ya. Bismillah. Sebenarnya tadi saya ingin mentransfer energi kepada Anda, tetapi karena Mas Nevi tidak bisa hadir, kita tunda bulan depan. Bismillah, Anda akan ditaburi. Amin. Rahmat, barokah, kuah, wa hikmah minallah subhanahu wa ta'ala. Semua hasbunallah. Ooh. Anda berat untuk meninggalkan tempat ini.